Baik, hari ini kita akan membicarakan waktu dan tujuan hidup, ya. Nah, saudara, ini menjadi pertemuan kita yang kedua, ya. Kita lanjut. Kemarin kita sudah memahami, ya, apa belajar memahami apa itu konsep waktu, ya. Kita sudah melihat kemarin bagaimana konsep waktu, pengertian kronos, kairos atau kuantitatif, kualitatif, ya, dan prerogatif, ya. Nah, bagian-bagian ini menjadi satu yang penting karena sangat berkaitan erat dengan sikap kita terhadap kehidupan dan bagaimana memahami perjalanan pergumulan kita dalam kita mengiring atau mengikut Tuhan. Oleh karena itu, banyak sekali orang berpikir dengan maunya dia berpikir sehingga dia tidak masuk dalam satu jalur yang semestinya. Bagaimana mengerti semua apa yang menjadi Tuhan mau? Ya. Nah, ini perlu sekali untuk kita pahami. Tadi saya bersyukur kita berdiskusi sebentar untuk merapikan makin mengupgrade pelayanan kita lewat Mika begitu, ya, dengan seorang rekan, bagaimana kita coba menambah lagi apa yang sudah kita kerjakan. Ada sebuah pertanyaan menarik, ya, yang dia sebut, Pak, kalau kita mau bikin auditing itu gampang karena itu kan history, lalu kita mengaudit keuangan. Tapi kadang-kadang saya masih bingung kalau kita bikin budgeting dan planning. Dalam konteks itu Tuhan mau apa enggak, gimana caranya, ya? Ya, saya bilang kamu tidak akan pernah bisa mengerti penuh apa yang Tuhan mau. Nah, itu seminar tadi di dalam kebaktian doktrinal gitu, ya. Tetapi ada satu hal, dalam pengalaman saya lebih suka terlambat melakukan apa yang sebetulnya jadi planning Tuhan daripada kecepatan yang dia enggak pernah mau. Ya, saya belajar untuk menunggu. Tapi makin hari saya belajar makin mendekati. Sehingga keterlambatan itu misalnya 5 menit jadi 4 menit, 3 menit, 2 menit, 1 menit. Apa harapan penuh satu waktu itu teng pas. Dan itu pergumulan kita, saudara, perkutatan kita. Dan celakanya kadang-kadang udah 3 menit, 2 menit bukannya 1 menit, malah mundur lagi jadi 10 menit. Dan kita seringkali berpikir apa yang kita lakukan maunya Tuhan. Padahal itu maunya kita. How you know? Kita pikir kita melayani dia, padahal kita melayani diri. How you know? Seorang ahli Taurat datang dan berkata, Guru, aku mau ikut engkau kemana saja engkau pergi. Penawaran diri yang menarik sekali. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, sudah pasti saya terima itu. Karena CV-nya bagus. Ahlinya Taurat. Lalu mau kemana saja. Komitmennya bagus kan gitu kan. Tapi Yesus bilang apa? Serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan kepala. Ringkas cerita, gugurlah orang itu. Saya pikir-pikir, why? Tapi mengerti kehendak Tuhan ternyata tak mudah. Paling tidak bagi ahli Taurat itu, melayani bersama dengan Yesus, dekat dengan Yesus, yang lagi naik daun, dia akan naik daun juga. Itu sebab Yesus bilang, kau gak tahu apa yang kau minta. Bukan popularitas yang akan kau dapatkan, tapi penyaliban, dan kau gak akan kuat di situ. Jadi kau jangan ikut aku. Ih, cara Tuhan menarik, ya, saudara. Sehingga kadang-kadang memahami itu tidak menjadi mudah. Nah, oleh karena itulah bagaimana kita belajar untuk memahami perjalanan waktu dan kualitas di dalam semuanya, ini menjadi penting untuk kita pikirkan bersama. Yang pertama, saudara, perjalanan waktu yang dikenal sebagai circle. Ya. Bagaimana kita memahami perjalanan waktu itu sebagai circle, ya, sebagai sebuah lingkaran, sebagai sebuah putaran. Di waktu lampau, agama-agama kuno memahami hidup ini seperti lingkaran. Lalu kita mengenal pepatah, ya, hidup ini seperti roda pedati, sebentar naik, sebentar turun. Siapa bilang? Itu sebetulnya belajar dari pemahaman yang dikembangkan di dalam Buddhism. Sehingga hidup itu digambarkan sebagai reinkarnasi, mati hidup, mati hidup, mati hidup. Naik turun, naik turun, naik turun. Kan begitu, ya. Kita terjebak dalam dualistik. Itu sebab sehat sakit, sehat diberkati Tuhan, sakit dikutuk Tuhan. Tapi ada orang buta sejak lahir. Petrus tanya, dosa siapa? Bukan siapa-siapa, langsung geger. Lalu kenapa dia sakit? Supaya Tuhan dipermuliakan. Jadi sakit tidak sama terkutuk. Waduh, satu penggambaran baru, saudara. Satu pengajaran yang kemudian membuat dia shock. Karena dia ternyata terjebak dalam dualistik yang salah. Murid Yesus. Oleh karena itu, saudara, memahami waktu seperti ini menjadi sesuatu kengerian. Jadi orang selalu memahami itu waktu berputar. Ya kan begitu aja terus, begitu terus, begitu terus, begitu terus, begitu terus. Karena kalau dipahami nanti garis lurus mestinya habis dong. Ini kok gak habis-habis? Berarti yang mati lahir lagi. Terus aja bergerak begitu. Ya. Tetapi kemudian makin hari, makin kemari pemahaman seperti ini makin menipis. Karena orang-orang modern sudah mulai memikirkan apa yang disebutnya sebagai evolusi. Tidak berbalik ke belakang. Dia terus maju entah sampai kemana. Tapi orang evolusi juga gak tahu mau sampai kapan dan ujungnya di mana. Ini keunggulan kekristenan. Karena Kristen tahu kapan itu akan berakhir dan berhenti. Dan ujungnya kemana. Nah jadi di dalam dinamika seperti ini saudara, keunggulan pikir kekristenan harus mendominasi seluruh kehidupan kita sehingga membuat kita unggul dalam pertandingan zaman. Ya, membuat kita bisa mendesain dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sesungguhnya dalam kehidupan kita. Saya harap ini merangsang kita untuk kita berpikir di dalam baik seperti ini. Jadi waktu Tuhan dipahami sebagai sebuah perputaran, itu agama kuno lalu dirumuskan di dalam Buddhism. Ya, yang kita kenal dengan konsep reinkarnasi itu juga dianut di Hindu. Jadi agama besar yang terbilang agama modern, bukan animis, dinamis, Hindu dan Buddha. Menangkap itu sebagai lingkaran. Ya, sebuah lingkaran yang terus berputar. Karma. Dulu sekarang terus bolak-balik. Nah karma dengan tabur tuai itu dua hal yang berbeda. Ya. Dan orang Kristen pun memahami tabur tuai pun kacau balau sebetulnya. Jadi berpikir itu seperti kayak mau bikin sesuatu yang kemudian baik. Lalu mau ini dapat ini, kasih Tuhan 10 perak, dapat 100 perak begitu ya. Jadi kacau balau semuanya. Bukan itu. Ya. Tapi itu menjadi peringatan bagaimana kualitas hidup kita sebetulnya. Apa yang kita mesti lakukan dalam keseharian kita. Yang kedua, bagaimana waktu itu juga dipahami sebagai sebuah spiral. Saudara. Ya. Jadi sebetulnya dibilang waktu itu maju sih, tapi ada mundurnya, terus maju lagi, ada mundurnya, maju lagi, ada mundurnya, itu spiral. Ya, jadi dia maju. Enggak lingkar dah, persegi modern ya, jadi maju. Tapi memang ada kayaknya peristiwa itu berbalik lagi tuh, sekali. Jalan maju lagi, berbalik lagi, maju lagi, berbalik lagi, maju lagi, berbalik lagi. Itu dilihat dari mana sebetulnya fenomena hidup. Orang kok begini, begini, begini. Itu kenapa ya? Oh karena gini. Kenapa orang ini menderita? Kenapa orang ini susah? Hidupnya dulu jahat, sekarang jadi menderita deh. Circle. Ada lompatan. Memang dia maju, tapi dia kena juga yang dulu. Karmanya masih tersisa, tapi tidak dalam lingkaran, spiral. Maka ada terjadi ini, ada terjadi itu. Nah oleh karena itu susra, pemikiran-pemikiran seperti ini merupakan hasil pikiran yang berkembang dari pertemuan antar agama. Orang mulai berbicara kan? Bagaimana dimensi waktu dalam perspektif Kristiani. Kalau orang Kristen sekarang kan gereja kita cenderung, gereja-gereja masa kini cuma bicara apa berkat Tuhan. Kita tidak berdialog dengan hidup ini. Kita tidak berdialog dengan hari-hari, saudara. Ya. Itu sebab pergerakan ini kita gak mau jadi gereja yang kemudian duduk diam, udah muter rutin, kebaktian haleluya, anugerah Tuhan, berkat terus pulang gitu ya. Enggak, kita berkompetisi ini. Ada pertandingan nilai. Ini yang paling penting. Ya, saya suka sebuah buku memberi satu istilah. Zaman ini adalah perang kata-kata. Istilah perang kata-kata, karena kata-kata sekarang powerful banget. Itu namanya iklan. Itu sebab orang memasang iklan, investasi iklan itu bisa 20-40% dari cost operation. Itu iklan, saudara, dibantai terus. Karena ternyata itu efektif sekali. Obat ini serba bisa, semua beli gitu ya. Pakai ini jadi putih, semua beli. Benar-benar putih karena kelihatan tulangnya. Gosok terus begitu kan, hancur semuanya. Heran ya. The power of word. Kata-kata itu jadi hebat, itu iklan. Nah maka kita mesti belajar untuk melihat. Kenapa ya iklan itu jadi kuat, tetapi kemudian Alkitab itu tidak jadi kuat. Bukankah itu firman hidup? Karena Alkitab tidak bisa jadi iklan. Dia jadi perintah yang kamu mesti taati. Dan orang gak suka. Kalau iklan kan tergantung saya. Saya mau yang cocok sama saya. Pakailah obat ini, bisa semuanya. Semua mau. Ikutlah aku sangkal diri. Ya gak mau. Jadi kalau iklan, iklan gak laku itu Alkitab. Kita mengalami benturan yang gak gampang. Apakah kita harus merubah Alkitab, mendowngrade menjadi iklan laku? Bikinlah Alkitab yang cocok dengan apa yang orang mau. Pengkhianat kita. Tapi kalau gak mau, ditinggalin orang kita. Ayo pilih yang mana. Gak gampang kan? Tetapi pada waktu kita bergerak itu kita harus tahu sedang apa, sedang di mana, apa konsekuensi daripada seluruh tindakan kita. Ini bukan barang sederhana, saudara. Ini pergumulan-pergumulan yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Sehingga perjalanan waktu di dalam konteks spiral tadi itu yang terjadi di dalam kehidupan manusia yang merupakan benturan atau pertemuan dalam pemahaman antar agama. Ya. Yang ketiga, perjalanan waktu diperhami sebagai break linear, satu jalan garis lurus tapi terpatah-patah. Sehingga ada bagian-bagian tertentu di mana memang dia jalan tapi ada gedebuk patah. Jadi semacam misteri-misteri yang muncul dalam perjalanan itu. Ya. Sehingga bagaimana dia memang bergerak maju, tidak dalam lingkaran, tidak ada juga kembali, tetapi ada patah-patahnya. Kan dia kalau ini kan spiral balik ya, baru maju lagi, balik, maju. Ini maju terus, tapi gedebuk patah satu waktu. Gedebuk patah satu waktu, bangun lagi, jalan lagi. Biasanya patah itu diterjemahkan dari problem, persoalan, bisa sakit, sehat, jatuh, begitu kan. Orang melihat fenomena hidup ini, lalu coba menerjemahkan perjalanan waktu itu kayak apa. Ya. Maka kalau kita lihat satu konsekuensi, kalau hidup adalah lingkaran, orang sekarang akan bertarung hidup baik supaya apa? Nanti next hidupnya bisa baik. Nah gitu ya, kalau dia orang miskin baik nanti jadi raja kaya itu. Itu yang digambarkan. Padahal gak tentu hidup seperti itu. Jadi mereka membangun pengharapan untuk menggapai sesuatu. Ya, ada satu orang bilang, dia orang kaya raya, ikut pada sebuah lembaga lah. Lalu dia bilang begini, saya Tuhan kasih uang limpah untuk apa? Ya, ini uang mesti dipakai untuk kebaikan. Saya akan membeli masa depan saya. Saya rela berapapun. Jadi dia membeli dengan kebaikan, dengan berbuat baik, bagi-bagi uangnya. Untuk membeli apa? Membeli masa depan, hidup yang akan datang. Lalu dia bilang gini, loh saya mau naik mobil aja nih yang gak abadi, saya berani bayar mahal kok. Ya kalau saya beli S-Class, saya mesti keluar 2 M-an. Ya tinggal saya ambil mau seri berapa di about itu. Tapi kalau saya mau pakai Phantom, saya mesti keluarin 7 M-an. Atau sampai 9 M seri mana yang saya mau ambil dan seterusnya. Saya beli itu mau. Masa saya mau beli hidup masa depan gak mau? Jadi mereka murah hati banget. Baik banget. Nah ini diconteng, ditiru. Di copy paste masuk dalam Kristen. Kasih 10 perak dapat 100 perak. Itu Buddhism. Ironis ya, katanya Kristen. Cobalah lihat Yesus, apa yang kurang baiknya. Coba lihat rasul-rasul, apa yang kurang baiknya. Apa yang mereka dapat? Aniaya kok. Siapa yang jadi kaya gara-gara melayani Tuhan? Enggak ada itu. Kecuali si Yudas, itu karena menjual Yesus. Maka siapapun yang jadi kaya raya karena melayani Tuhan, dekat-dekat sama si Yudas itu. Jual Yesus baru kau bisa. Karena itu punya sikap jadi penting. Bener loh. Masa kita Kristen dipengaruhi? Nah begitulah orang kemudian memahami fenomena hidup itu. Jadi kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Lalu jawab. Yang berikut susah. Dalam pergumulan itu kemudian kita menemukan bahwa sebetulnya hidup itu seperti apa sih? Linear. Waktu yang dipahami bergerak maju, tidak ada lingkaran maupun garis patah-patah, terus maju. Tapi kemudian pertanyaan, kalau terus maju, kenapa ada sakit, kenapa ada mati, kenapa ada apa di situ? Bagaimana itu memahaminya? Fenomena yang ada itu kayak apa itu? Kenapa ada peristiwa dalam kemiripan? Ya. Banyak sekali peristiwa yang mirip. Mirip loh, gempa bumi di sana mati. Dulu di situ juga gitu tuh. Mirip kali, mula-mula gini terus gini, jadinya gini. Banyak sekali kemiripan. Yang coba diterjemahkan orang. Ya. Sepertinya kita kadang-kadang kalau kita pikir-pikir ada hidup titik-titik tertentu kayak pengulangan. Nah ini menjadi sebuah cara orang untuk kemudian berpikir tadi, oh ini jalan, oh tapi enggak ini putus-putus, oh ini lingkaran. Tapi kalau hidup itu bergerak terus, linear berjalan, ya, bagaimana kita memahami peristiwa atau apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kenapa ini, kenapa itu? Yang berikut, saudara. Ternyata kita harus memahami perjalanan waktu itu dalam dua dimensi yang harus dipahami. Saya selalu pakai istilah kuantitas, kualitas untuk membedakan konteksnya. Mempermudah dalam konteks perjalanan waktu ini, dalam konteks memahami konsep waktu ini gitu ya. Nah kalau di kuantitas waktu, Senin, Selasa, Rebo yang kita pahami sebagai detik, menit, jam, hari, minggu terus. Kalau dalam konsep kualitas itu adalah apa yang kita kerjakan di situ kan. Bagus apa tidak bagus. Waktunya panjang, kerjaannya jelek, percuma. Kamu dikasih waktu 5-6 jam, kerjanya kagak ada mutunya. Buat apa? Kamu jadi orang Kristen 50-60 tahun, tetapi apa yang kamu bikin? Kamu cuma mau dipahami, tapi kamu gak mau memahami orang. Apa hebatmu? Gitu. Itu perjalanan waktu. Nah, tetapi kepada apa yang terjadi, kualitas itu peristiwa di dalam waktu itu. Ada lahir di sana, ada mati, ada tanam, ada tuai, panen maksudnya ya, ada datang, ada pergi, dan seterusnya. Jadi antara waktu yang terus jalan ini, terus jalan gak berhenti, peristiwanya begitu tuh. Nah, saking cepatnya ini jalan, kita gak tahu ini waktunya di mana nih. Saudara, hari ini umur saudara ditambah 1 hari lagi. Pasti saudara gak berasa kan sama kemarin beda. Cuma tadi pagi aja bangun, tergantung bangunnya enak apa enggak, itu aja kan. Capek enggak, kurang tidur enggak, itu aja. Tiap hari kita berjalan, sampai kita gak tahu kapan sebetulnya kita jadi tua. Begitu alamianya, sama dengan begitu cepatnya. Saking cepatnya bumi berputar. Mana kita tahu bumi ini berputar? Karena logikanya kalau muter jatuh semua dong. Kalau kita sekarang di atas, bumi yang muter jatuh dong ke bawah. Dulu saya pikir waktu saya ingat SD dulu diceritain guru sampai bingung saya mikirinnya. Kebetulan gurunya juga rada kurang pinter. Jadi linglung terus kita, gimana ya? Kok susah ya? Makanya mesti ada gaya tarik bumi. Oke ada gaya tarik bumi. Tapi kalau putaran itu lambat jatuh kita. Ada orang main, sulap tarik apa namanya ini? Taplak main, syup! Enggak apa-apa gelasnya, enggak apa. Kan ada dilatih sedemikian rupa kan. Ini udah di bawah udah bikin rupanya licin. Jadi sehingga waktu ditarik sekejap itu, pyuk, kecepatan kan. Sep, dia lewat itu gak jatuh, gak pecah. Itu kan teknik. Bisa, bisa, kecepatan. Kurang cepat jatuh. Jadi cepat, sep, dia lewat. Tapi memang perlu dibikin di bawahnya licin, kainnya juga licin dan segala macam. Jadi dia seperti sesuatu yang lewat celah aja begitu. Dan itu gak boleh lambat. Jadi ada kecepatan tertentu yang mesti dibikin. Saking cepatnya dunia ini berputar, kita gak rasa itu berputar. Padahal berputar. Ada gaya tarik bumi membuat kita kan gak pernah sedikit tuh kelayangan-kelayangan. Kalau kelayangan mah udah pastilah kurang makan gitu ya. Atau kebanyakan babi panggang. Itu aja logikanya kan. Maka kita mulai memperhatikan. Kualitas di dalam peristiwa kuantitas. Bergerak, bergerak, bergerak. Maka kita bisa lagi sakit, bisa lagi maju, bisa lagi babak belur. Tapi waktu jalan terus. Itu sebab dikatakan kau tidak mungkin kembali. Kemarin saya udah bilang kan. Waktu bergerak maju. Tidak mungkin Anda kembali. Hari ini kau jadi orang Kristen yang baik, puji Tuhan. Tapi minggu depan, hati-hati, mesti baik lagi. Karena gak bisa kau kembali ke minggu ini. Minggu depan persoalannya sendiri lain lagi. Maka tiap hari ada persoalan di mana kita harus tetap jadi baik. Jangan terpleset. Tapi kalau hari ini kau tidak baik, minggu depan kau gak bisa baik. Baikmu minggu depan untuk minggu depan, tidak bisa untuk minggu ini. Karena sejarah sudah mencatat kau tidak baik minggu ini. Bayangin cepatnya, persekian detik meleset. Keputusanmu salah, jejak hidupmu tercatat. Ironis ya. Kita gak bisa hapus itu saudara. Kita gak bisa ganti itu. Maka di dalam Alkitab selalu dikatakan, Tuhan menebus dosa-dosa kita. Menebus, membayar ulang. Mestinya itulah semangat orang Kristen sebagai orang tebusan. Mesti giat menebus kesalahan-kesalahanmu. Kalau minggu lalu kau gak baik, minggu ini baik. Minggu depan lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Menebus terus. Supaya hidup kita itu berkualitas. Itu sebab jangan terjebak pada satu isu. Saya suka orang-orang di Yunani, ya di Areopagus itu, di tempat kumpulannya mereka bilang gini, jangan bicara yang kemarin. Kalau mau bicara, bicara hal yang baru. Pada waktu itu Paulus naik di Areopagus, langsung dia ngomong tentang yang baru, yang sama sekali baru yang bikin orang Yunani kaget-kaget. Wah apalagi ini? Itu sebab, kalau kita memahami dimensi waktu dan kualitas seperti ini, dengan apa yang dikatakan Yeremia, kasih setia Tuhan apa? Selalu, baru setiap hari. Padahal sebelum dia ngomong baru itu, di belakang dia ngomong, Tuhan kau ambil kebahagiaanku, kau pakai aku, paksa aku makan ipu beracun, kau buat aku hilang bahagiaku. Dia teriak-teriak. Karena melihat bangsa Israel akan terbuang dan terpuruk. Buat apa aku jadi nabi? Tapi melihat kehancuran itu. Saya memang bayangkan berat ya. Buat apa saya jadi pendeta di satu tempat? Kalau di situ saya mesti melihat kehancuran. Tapi saya disuruh kerja keras. Buat apa? Mestinya keberhasilan dong. Tapi makin hari saya makin sadar. Enggak tentu. Selalu yang indah itu bisa kita lihat di perjalanan baik kita. Kepahitan, kegetiran pun Tuhan akan anugerahkan pada kita. Jangan tanya buat apa. karena dia akan memberi pelajaran mahal buat kita. Di situ pula lah Yeremia menemukan. Duk, dia kaget. Tapi waktu kulihat akan pemeliharaanmu, barulah aku tahu kasih setiamu selalu baru tiap hari. Wah, ternyata enggak ada pengulangan tuh. Padahal krisisnya, menyakitkannya. Sekarang dia ngelihat sesuatu yang baru di dalam getir pahit sakit itu. Dia ngelihat Tuhan memelihara. Menemukan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita ternyata bukan barang gampang. Walaupun kita selalu ngomong, Tuhan terima kasih untuk pemeliharaanmu. Kan gitu doa kita ya. Omong kosong sebetulnya. Seringkali kita gak pahami itu. Kita cuma mengcopy paste yang kemarin-kemarin kita ngomong tuh. Kalau terima kasih betul pasti hidupmu akan menaklukkan diri pada kehendak Tuhan. Kalau betul-betul terima kasih pasti kau makin hebat melayani Tuhan. Gak mungkin gak. Hidupmu akan makin kuat dan makin berkualitas. Pasti dong. Itu sebab tiap langkah kita itu menentukan susah. Pikirkan baik-baik. Lebih baik kau terlambat daripada kecepatan dan berbuat salah. Terlambat salah, salah. Tapi paling tidak kau tidak buat salah. Lain dengan dunia. Maju aja salah-salah nanti kita belajar. Karena gak ada urusannya salah sama dosa. Beda itu. Jadi jangan campur aduk konsep bagaimana uji coba dalam hidup dengan soal hidup berdosa apa tidak. Salah di depan Tuhan apa tidak. Lain. Itu sebab cara berpikir Kristen dengan cara berpikir dunia sering gak sejalan sebenarnya. Saya berkelahi dengan cara pikir seperti itu. Saya bergumul. Yang paling sulit buat saya kalau lagi diundang gitu ya. Ini politik semua, politisi semua. Ini mau bicara Indonesia ini sama-sama jengkel misalnya ya. Tetapi cara mereka bicara dan apa target mereka dengan saya beda bumi langit. Tapi gimana saya mesti menempatkan ide pikiran saya itu? Supaya saya jangan jadi malu aneh juga. Bala mak, gak gampang. Sehingga kadang-kadang kawan-kawan tuh ngeliat, mikir, berdiskusi nyambung lagi tuh. Udah selesai ceramah kita di luar ngobrol-ngobrol lagi. Memang lainnya kalau pendeta ngeliat, dia bilang, bukan soal pendeta. Ayo kita ngomong soal hidup. Harus bagaimana dan seterusnya dan seterusnya. Tapi saya mesti bisa mempertahankan apa? Argumentasinya dong ya. Kan saya gak bisa main paksa aja orang begitu. Emang kalau udah pendeta mesti diikutin? Kan enggak. Ayo kita berdebat. Menemukan nilai-nilai yang penting itu. Maka antara kuantitas yang bergerak cepat, begitu cepatnya, dengan kualitas yang terjadi, menyatu sampai kita bingung. Sebetulnya ini kuantitas apa kualitas ya? Nah, muncullah konsep tadi. Oh hidup ini memang begitu sih, muter-muter terus lingkaran gitu ya. Oh hidup ini begini, oh hidup itu begitu, dan seterusnya. Itu muncul dari pergumulan hidup manusia itu. Sehingga kemudian makin hari makin kabur, kadang-kadang mereka kehilangan arah, kehilangan pegangan terhadap sebuah kehidupan yang semestinya. Jadi kuantitas perjalanan waktu, detik, tahun yang bergulir terus, dan kita akan dilindas di situ. Lahir dan mati. Tapi lahir itu sendiri, lahir apa kamu? Mati apa kamu? Itu sebab tiap kali kelahiran anak, ya selalu kita hanya sambut senang. Kita sekarang udah punya anak, itu aja yang di otak kita. Pernahkah kita berpikir, God thanks untuk anak ini, biar dia jadi pelayanmu. God thanks untuk anak ini, satu waktu dia bisa begini dan begitu. Itu sebab orang-orang zaman dulu, di dalam kedekatan dengan Tuhan, tiap anak lahir, mau ngasih nama itu doa, itu udah bernubuat istilahnya begitu ya. Kalau kita sekarang cari buku, cari nama yang bagus-bagus, anaknya gak cocok. Kemarin ada satu bilang, satu siapa saya ngomong sama siapa ya? Pak, orang tua bapak hebat juga kasih nama ya. Kita lagi cerita-cerita kerjain apa gitu. Kok lu bilang gitu? Iya nama Big Man, paling gak kan lumayan pak. Bebentuk dia bilang. Saya bilang gini, enggak bapak gue mah gak ke situ. Bapak gue tuh waktu kasih nama, namanya orang Batak. Iya, ke barat-baratan semua kan. Yang ada tuh nama Jerman, Bergman. Bergman. Ada yang gak ngerti itu Bergman itu. Susah lidah ya, Big Man. Tapi kemudian dia lihat, oh Big itu besar. Langsung dia bikin G. Ada nama orang Batak, B-I-K. Big, tapi K. Saya G. Ya. Terus saya nyeletuk lagi, iya yang di Papua itu Kapoldanya juga Big Man itu. Big Man Tobing. Ya. Jadi senama kami. Tapi belum tentu sejalan. Saya ketemu kakaknya Komjen ya. Pak, kapan ke sana nanti? Kasih tahu adik saya sekarang Kapolda di sana. beres-beres bos saya gitu, sambil bercanda-bercanda. Namanya persis Pak, pakai G juga. Ya. Jadi saudara, kalau kita ngelihat orang tua saya ngasih nama bukan karena itu. Kalaupun besar mungkin dia pikir saya jadi kaya raya, begitulah besar itu buat dia ya. Itulah gambarannya orang tua kan, bukan saya melayani Tuhan. Kenapa saya bilang bukan melayani Tuhan? Bapak saya Don Juan kok. Kemana dia bertugas, di situ ada jejaknya. Dan jejaknya itu tertanam kuat itu. Istri dan anak-anak. Sehingga saya punya saudara tiri banyak. Artinya satu bapak lain, mak. It's my father. Dia dengan segala keunggulannya. Memang repot juga, bapak saya itu tinggi ganteng pula lagi. Dia lebih ganteng dari saya. Soal itu saya gak protes sama Tuhan. Inilah gara-gara ganteng, ini anak semata wayang, jadi dia bikin semaunya saja begitu ya. Itu pergumulan dia, itu hidup dia, itu hari-hari dia. Jadi waktu dia kasih nama Big Man, saya kagak ngerti apa yang di benaknya, tapi yang jelas pasti bukan soal saya jadi pelayan Tuhan yang baik, yang hebat. Enggak ada di benaknya. Tapi mungkin dia harap saya mungkin jadi anak yang bagus, yang hebat, bikin bangga orang tua dan seterusnya. Tapi tidak dalam konteks rohani. Ya. Makanya kalau kita ngelihat saudara, apa-apa yang ada, apa yang terjadi dalam jalan itu, maka kita ngelihat itu banyak sekali orang tua kasih nama karena terkenang ini, terkenang itu ya. Ada dikasih nama postman. Kalau bahasa Inggris the postman. Waduh mah, gila lo laki-laki pos, ngirimin kartu pos melulu. Nggak enak amat tuh nama. Hotman kalau bahasa Inggris hotman ya. Hotman, ih laki-laki panas lo. Tapi memang kan rata-rata gitu. Sampai satu orang ada dulu, satu saya masih di majalah, nama anaknya itu pas Brazil itu zamannya siapa ini? Aduh, nama Socrates. Dulu ada kan pemain Brazil Socrates yang cukup jago itu ya. Itu pas zaman dia itu. 11 nama itu nama anaknya. Dari penyerang sampai kiper. Gila itu ya. Jadi kalau sekarang kita bilang mungkin kan apa namanya? Bambang Pamungkas, Boas, wah panjang lagi gitu. Nyebutnya keselek kita. Tapi bukan membayangkan anak itu jadi pemain bola. Just dia senang. Orang dulu beda. Dalam pimpinan Tuhan itu, mereka hidupnya kadang-kadang kita lihat gak ngerti gitu. Tetapi kedekatan itu betul-betul. Memberi nama anak gak sembarangan. Ya. Bagaimana anak ini kelak menjadi apa yang Tuhan mau? Saya memberi nama anak juga milih. Tetapi sebetulnya iman saya gak nyampe kayak iman Abraham dan lain-lainnya itu. Hah? Itu bukan teriakan batin, tapi lebih pada kerinduan yang bersifat umum. Ya. Kalau Keisha itu kan bau harum anaknya apa namanya Ayub ya. Tahu ntar harum apa enggak. Kita juga gak tahu begitu ya. Ya, pilihin nama. Ini lembut, ini apa. Kita carilah ya, kita rindu. Tetapi itu bukan satu, saya enggak spesifik untuk perasa lihat ke depan lalu berdoa. No. Jadi saya enggak mampu menerobos waktu. Tapi orang zaman dulu, dalam pimpinan Tuhan itu ya, yang dekat-dekat Tuhan itu bisa menerobos. Hosea memberi nama anaknya itu adalah kengerian dan kegelisahan hidup Israel. Nama anak-anaknya Hosea itu serem. Itu menggambarkan situasi orang Israel pada waktu itu. Jatuh dalam dosa, terpisah dari Tuhan. Nama kok begitu ya? Yes. Ya. Nah oleh karena itu saudara, kuantitas dan kualitas dalam perjalanan waktu itu bergulir. Timpa menimpa membuat kita jadi linglung. Mana yang mana? Begitu cepatnya. Ya. Nah oleh karena itu saudara, apa kata Alkitab tentang waktu? Ini menarik. Kalau kita melihat di dalam Pengkhotbah pasal 1 misalnya, kadang-kadang unsur circle itu kayaknya ada. Dia bilang gini, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem, kesia-siaan belaka kata pengkhotbah, kesia-siaan, segala sesuatu adalah sia-sia. Apa gunanya manusia berjerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi, yang lain datang, dan bumi tetap itu-itu juga. Ya, matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru, menuju lagi tempat dari mana terbit, dari timur ke barat, barat ke timur, dan seterusnya, itu-itu juga. Angin bertiup ke selatan, berputar ke utara, terus-menerus berputar. Dalam putarannya angin itu kembali, itu-itu juga. Ya. Lalu dikatakan semua sungai mengalir ke laut, tapi laut apa? Penuh enggak? Enggak juga. Karena laut akan menguap, uap lagi turun ke bawah, turun lagi dalam hujan, hujan memenuhi sungai, balik lagi ke laut, dan seterusnya. Itu-itu juga. Ya. Segala sesuatu menjemukan sehingga tidak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Wishum. Saya kagum dengan pengkhotbah. Starting point-nya hebat, betul. Itulah kita. Ya. Sampainya dikatakan, adakah sesuatu yang dapat dikatakan? Lihatlah ini baru. Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Masa depan yang masih datang pun tidak ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Kalau saya sebut masa depan, itu masa lalu anakku nanti. Jadi mana masa depan? Yang disebut bapakku masa depannya, masa laluku itu. Yang kusebut masa depanku, masa lalu anakku itu. Dan begitulah generasi itu bergerak terus. Apa yang kamu sebut masa depan? Itu buat kau. Tapi bukan masa depan dalam konteks dunia ini. Karena masih bergulir sih. Oh, sudah selesai badai itu. Nanti dulu. Ntar badai bertiup lagi. Waduh, syukurlah. Udah selesai gempanya. Itu gempa satu, gempa tiga datang lagi nanti. Dan begitulah hidup itu. Aduh, syukur deh kita lewat dari persoalan. Apa kau lewat dari persoalan? Nanti datang lagi itu. Mana ada hidupmu bisa selesai? Mimpi apa kamu? Cuma satu yang bisa bikin kamu selesai. Matilah. Maka selesai. Tapi buat kamu, hidup masih bergulir yang lainnya lagi. Sehingga gambaran pengkhotbah yang mau dikatakan adalah betapa manusia di kolong langit ini dalam keberdosaannya nothing. Itu. Maka istilah kata sia-sia itu bukan tidak berarti ya. Tapi sia-sia itu lebih pada konotasi kata dalam bahasa Ibrani adalah sementara. Semuanya sementara, semuanya sementara. Kan kalau sementara itu enggak abadi kan gitu ya. Itu yang disebutnya sia-sia. Tapi sia-sia bukan no meaning. Ya. Cuman sementara saja. Kamu kaya, ya habis juga ya. Sementara kok bisa jatuh miskin. Enggak miskin-miskin, ya mati. Enggak bisa kamu bawa kayamu. Kau kaya, anakmu sudah mulai agak masalah. Cucumu sudah mulai bayar utang. Generasi keempat sudah hilang namanya. Terhapus sudah. Dinasti Ming mau kenal kemana lagi? Siapa keturunannya? Mana kita tahu itu lagi? Dinasti paling besar itu. Iya kan? Raja-raja pun begitu. Jadi kalau kita melihat dalam perguliran itu yang mau dikatakan si pengkhotbah. Tetapi pengkhotbah tidak sedang bicara waktu itu circle. No. Itu sebab dalam pasal 3 dia bilang, segala sesuatu ada apa? Waktunya. Ada waktu mati itu yang saya pakai tadi, ada waktu lahir. Tapi itu perbedaan-perbedaan yang bergerak. Dalam waktu kuantitas yang jalan, ada peristiwa-peristiwa terjadi. Tapi apapun yang terjadi, tergilas oleh waktu. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Sebelum jatuh dalam dosa, manusia hidup dalam kekekalan. Tidak berdosa, itu di Taman Eden. Tapi bisa jatuh dalam dosa. Nanti kita akan belajar bagian itu terakhir. Tapi begitu berdosa, tidak bisa tidak berdosa. Hidup di kolong langit yang berdosa, dimakan oleh waktu. Tidak kekal lagi. Binasa. Ini keunggulan Alkitab yang menunjukkan kepada kita kenapa begini, kenapa begitu. Kalau di Buddha kita nanya juga, nanti jumpalitan, gak karu-karuan. Karena strukturnya gak terlalu kuat. Banyak mata, baut-baut yang kalau kita lepas 2-3 baut, gerbuk, itu konstruksi jatuh sudah. Sama kalau saudara mau turun mesin mobil VW paling gampang ya. PW kodok itu. Itu cuma beberapa baut, cabut, angkat mesinnya selesai. Tapi itu mobil paling hebat itu. Tapi kalau kita mau bongkar Citroen misalnya gitu ya, mobil-mobil Citroen itu kita buka, waduh mau turun mesinnya, mau buka AC-nya aja ribetnya setengah mati, belok-belok gak karu-karuan, tangan gak bisa masuk. Maka Volkswagen itu mobil rakyat betul-betul itu, hebat itu. Itu mobil betul-betul. Ya. Yeah. Bagi saya keunggulan adalah kesederhanaan. Tapi canggih, hebat, kuat. Dan itu jadi legenda ya. Mobil Beetle kita bilang ya. Mobil kodok gitu. Legenda. Ya, sampai kemudian muncul lagi reinkarnasi dia ya. Nah yang sekarang tuh reinkarnasinya itu. VW yang baru ya. Tetapi kalau kita berkata di dalam bagian seperti itu, betapa ada sesuatu yang ternyata seringkali seri terbaru tidak lebih bagus dari seri pertama. Banyak mobil-mobil yang akhirnya orang lihat apa? Yang pertama yang paling bagus. Saya kira Land Cruiser pertama kali keluar yang pertama itu yang oke. Yang klasik modern yang paling oke. Yang Land Cruiser kemarin kok malah lali hilang. Jantannya gak kelihatan. Ya. Jadi maconya itu berkurang gitu. Ya. Jadi kalau kita ngeliat beda ya. Selalu pertama itu ternyata penemuan brilian. Lalu dimanfaatkanlah penemuan ini. Tapi jadi kurang brilian. Ya, Alphard yang baru sudah keluar. Sesudah Velfire keluar lagi yang baru. Tapi kalau saya perhatiin yang the first lebih oke. Itu kan jadi klasik juga itu. Ya, jadi banyak sekali mobil-mobil pertama yang keluar pada zamannya menjadi legenda yang tidak tergantikan. Muncul, tapi udah beda kan? Udah lain, gak bisa sama. Gak ada yang ngulang. Itu industri. Begitu juga dalam hidup sehari-hari. Kalau kita ketemu orang lahir, yang baru lain lagi itu. Nanti mati, lain lagi. Jadi dunia ini terus bergerak-bergerak. Cuma menuju titik nadir, titik hancurnya. Nah ini yang digambarkan di dalam pengkhotbah itu. Nah oleh karena itu, saudara, ini yang harus kita hati-hati. Tetapi menarik, bagaimana kita menyikapi peristiwa yang silih berganti itu. Tesalonika berkata apa? Ya, tetaplah mengucap syukur. Kapan? Senantiasa. Dalam suka dan dalam duka. Loh, kok bisa begitu? Karena suka duka hanyalah sebuah fenomena. Loh, kenapa bisa fenomena? Kau sudah mengenal Allah. Kau sedang berjalan menuju kekekalan. Tapi ini loh, faktanya aku susah loh. Betul ya? Faktanya aku sakit loh. Bagaimana disuruh senang? Faktanya juga kau sudah terikat dengan kekekalan. Itulah keunggulanmu. Kalau tidak, memang kau belum terikat dengan kekekalan. Kekekalan yang mengikat dirimu. Kualitas itu ada pada batinmu. Kualitas itu membuat kita mampu menghadapi kesulitan dengan bersyukur. Dengan bersuka cita. Karena dia sudah menjadi produk di dalam diri. Maka sukacita adalah dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Oh saya senang dapat uang, itu dari luar ke dalam. Enggak dapat uang, sedih, luar ke dalam. Tapi dari dalam keluar, Tuhan sudah menjamahku. Aku miliknya, thanks God, sakit pun tidak bisa mengambilnya. Apapun tidak bisa mengganggunya. Nah di situ kita menemukan kualitas tadi itu. Sementara peristiwa-peristiwa sakit apa tadi itu menjadi kuantitas saja bagi kita. Kita sudah mengalami pergeseran hebat loh. Tadi kan saya bilang peristiwa itu kualitas kan. Tapi buat kita akhirnya itu cuma kuantitas. Karena kita sudah bergeser kualitas. Dari hidup manusia di dalam waktu menjadi hidup milik Allah menuju kekal. Wih. Maka saya suka sekali lagu. Kini kita tempuh jalan ke surga. Kan bahagialah hari depan kita. Wih, indah ya. Sekarang kita lagi menuju surga nih. Hari depan itu bahagia. Pak, gila pak, gara-gara ikut Tuhan digebukin loh pak. Digebukin, dihancurin. Itu yang Paulus bilang. Aku bersyukur boleh menderita untuk dia. Merasakan apa yang dirasakan Kristus Yesus Tuhanku. Siapa yang bisa memisahkan kita dari Kristus? Tidak ada. Kelaparan? Bukan. Aniaya? Bukan. Kematian? Bukan. Itu sebab ada dikatakan. Kemanapun kami pergi, bau kematian Yesus mengikuti kamu. Yuh. Ih, hebat ya. Sehingga buat Paulus itu digebukin babak belur mau dibacok. Kayak gak apa-apa itu. Karena ikatan dia sudah hidup yang kekal itu. Maka mati cuma jalan pergi itu aja. Bayangkan kalau kita sudah dapat di lab apa di step yang seperti itu. Apa lagi yang kau takutkan? Gak ada. Karena itu kekristenan kita sekarang masih cap gome semua nih. Kekristenan kita sekarang masih payah semua. Aksesoris semua. Karena itulah kita menggumuli bagaimana perjalanan di dalam konsep waktu itu kita menemukan. Iya ya. Mestinya kita di situ tuh. Kalau terikat di kekekalan, wah, kitalah the winners. Hah? Kitalah yang luar biasa itu. Mestinya raih itu sebagai orang tebusan. Ya, itu yang mestinya kita pikirkan, saudara. Nah, inilah yang mesti kita perhatikan. Coba bagian terakhir sebelum nanti kita kembali lagi ke atas. Sebelum kejatuhan Taman Eden, awal kekal dalam kesempurnaan. Artinya gini, manusia punya titik awal, yes, dicipta. Yang tidak punya titik awal siapa? Tuhan. Dia ada karena dia ada, bukan sesuatu yang ada. Manusia ada karena dia ada, dibuat jadi ada. Itu adanya kita. Jelas ya? Meja ini ada karena kau ada, kau yang bikin meja. Kau yang bikin mimbar. Tetapi keadaanmu dan keadaan meja beda. Meja ada, dia gak tahu dia ada. Kau ada, kau tahu kau ada. Karena yang bikin kau ada itu Tuhan yang sempurna. Kau gak sempurna, walaupun mimbar ini sempurna. Dalam desainnya. Dalam kualitas kayunya. Mungkin perfect. Bikin mobil yang hebat, silakan. Tapi mobil tidak pernah tahu itu. Robot pun gak akan pernah tahu menemukan dirinya. Ya. Kalau kita menemukan film-film sekarang ya, film-film robot, film apa yang komputer ngelawan gitu ya. Itu saya menarik ya, itu olok-olok terhadap diri sendiri menunjuk peristiwa kejadian kan. Manusia pengen sama dengan Allah, ngelawan, hancur juga. Begitu juga tuh komputer, mau berontak akhirnya kalah juga, yang menang manusia juga sih. Jadi saya lihat manusia mentertawakan dirinya sendiri. Ya. Tetapi itu ironi dalam dunia sains. Nah karena itu kembali Saudara yang kekasih, keberadaan kita menjadi satu keberadaan yang unik dari Dia yang Maha Kuasa. Keberadaan mimbar, unik tapi terbatas. Limited, kita gak bisa membuat mimbar yang sadar dia ada. Itu sebab saudara ada, mimbar ada. Tapi ada saudara dan ada mimbar beda. Ada mimbar, tidak ada kesadaran ada. Ada saudara, punya kesadaran ada. Itu sebab kalau kau diomongin terus masih gak ngerti juga, mungkin kau meja. Kok ya diomongin tak ngerti terus ini apa ini? Itulah keunggulan kehidupan kita, saudara. Sehingga being-nya manusia itu ada di situ. Tetapi manusia yang diciptakan sebelum kejatuhan itu ingat ya, tidak berdosa tapi bisa jatuh dalam dosa. Loh kok bisa jatuh dalam dosa? Kan orang suka ribut ya. Makanya malapetaka, mestinya Tuhan bikin enggak dong? Tuhan tidak melawan hakikat prinsip. Manusia itu ciptaan, namanya ciptaan ya terbatas, tidak ada ciptaan tidak terbatas. Itu sebab malaikat itu dicipta sempurna, sempurna bisa jatuh, bisa karena dia ciptaan. Yang enggak bisa jatuh cuma satu, Tuhan. Manusia bisa gak apa gak jatuh-jatuh? Bisa caranya, pegangan sama Tuhan. Karena Tuhan gak pernah jatuh, jadi kamu gak akan jatuh. Simple kan? Cuma kita gak pernah pegangan sama Tuhan. Suka pegangan sama hantu. Jatuh melulu udah. Yang kedua, periode hidup kita itu adalah setelah kejatuhan di dalam dunia ini. Kita di dalam awal dan sementara dalam kebinasaan. Jadi kalau kita pun hidup ini ya, itu yang disebut si pengkhotbah sia-sia. Semua sementara, mati dewek semua gitu ya. Buat apa lo kaya? Gak bisa beli sorga kok. Tapi bukan berarti ayo malas-malas. Ada ayat di kitab pengkhotbah yang sangat disukai oleh para pelajar. Membaca banyak buku melelahkan badan. Pelajar-pelajar itu ayat hafalan itu. Maka kalau suruh belajar, mama baca pengkhotbah. Membaca banyak buku melelahkan badan. Sia-sia. Maksud si pengkhotbah apa? Without God, yes, semuanya sia-sia. Tanpa Tuhan. Itu kata kunci dari 12 pasal yang dia ungkapkan. Menarik ya? Ya kita pernah mengeksposisi itu. Terus perhatiin-perhatiin. Ih, gila lu dalam banget, hebat banget. Nah dia sedang menyorot orang yang sudah jatuh dalam hidup. Karena tuh akhirnya menuju kebinasaan. Kejayaannya cuma sementara kok. Itulah orang binasa. Tetapi yang ketiga, setelah penebusan yang percaya pada Kristus, kita memang ada awal dan dalam kesementaraan, tetapi di dalam pengharapan kepada apa? Kekekalan. Beda ya. Bukan kebinasaan. Ini keunggulan orang Kristen. Sehingga time kita itu bergerak terus, tapi menuju kekal tadi. Maka kekal itulah mestinya menyelimuti kita, menguasai kita. Jadi jangan takut yang sementara ini. Sakit pun kau, kenapa rupanya? Pak, sakit parah loh pak. Sudah kanker pak, orang setidak 4, ini 4,5. Udahlah 5 kau, kenapa rupanya? Paling tinggilah kau, cum laude kau di situ ya. Jadi kankermu sudah cum laude, mau apa? Mati pak, kenapa rupanya kalau kau mati? Mati cuma jalan menuju surga, itu saja itu. Serah terima kunci itu. Apa yang kau takutkan? Kau kalau beli rumah kan serah terima kunci itu yang ditunggu-tunggu. Matilah. Kenapa rupanya? Kalau saja kita mengerti waktu, maka waktu tidak menakutkan. Masa depan tidak menakutkan. Asal kau dalam kebenaran itu. Indah ya? Mestinya itu kita pegang dalam hidup kita. Ya. Saya suka membayang-bayangkan gini, saudara. Ini kalau saya ditangkap misalnya urusan kebenaran lah masuk penjara. Aduh, selnya cuma segitu gitu ya. Terus kayak apa hidup gitu kan. Suka mikir ya takut, gak kebayang gitu. Tapi kalau kita mau lihat susah. Hidup ini unik loh Tuhan bikin. Berapa banyak orang kaya yang kaya masuk sel. Bob Hasan pun masuk sel. Hidup juga tuh. Mungkin saudara bilang, bapak kan gak tahu, dia bisa beli ini, beli itu, kamarnya gede. Mau segede apapun kamarnya. Dibandingkan kamar dia yang di rumah, di segede apalah itu. Tetap kan terbatas banget ya. Akhirnya ada daya penyesuaian yang Tuhan bikin pada diri manusia yang hebat. Manusia itu bisa menyesuaikan pada satu situasi. Adaptasinya kuat sekali hebat. Tetapi ini yang bikin celaka. Karena manusia beradaptasi bisa cepat, dia pikir apa? Dia yang jago. Dia lupa penciptanya. Itu yang gawat. Itu yang kacau, saudara. Sehingga menimbulkan kebanggaan kosong yang menghancurkan. Nah, kita enggak. Maka kalau kita bilang kita binasa, kalau sampai dibacok orang, misalnya sorry, mati, dibunuh orang, enggak apa-apa dalam konteks keterikatan kita dengan Tuhan dan kerinduan bersukutu dalam kekekalan. Karena kita adalah sudah dalam penebusan. Maka waktu itu terus bergerak. Setelah pengangkatan surga, itu adalah akhir kekal selama-lamanya. Langit baru, bumi baru. Bisa jatuh lagi enggak? Enggak. Lu kan penciptaan terbatas bisa jatuh. Itu udah anugerah karena kamu sudah recycle. Kamu bukan sempurna pertama ini, udah jatuh, bangun, ditebus. Nah. Dapat upah yang besar. Diklus sama dia. When? Kita enggak tahu. Kapan dia datang bukan bisnis kita. Saya kagum dengan kekristenan, logikanya kuat setengah mati. Tapi dia akan datang. Kapan? It's not your business. Bisnismu hidup sesuai kehendak dia. Sehingga kapanpun dia datang seperti pencuri, kamu siap. Karena itu berjaga-jagalah. Waduh, saya suka bagian ini. Itulah hidup Kristen kita. Bagaimana berjaga-jaga sehingga tetap siaga di dalam kasih Tuhan itu. Melakoni hari-hari kita. Sehingga dengan demikian, saudara, langit baru, bumi baru. Yang ternyata belakang itu akan hancur. Jadi bukan lingkar kan? Enggak. Spiral? Enggak. Patah-patah? Enggak. Linear kok. Nanti akan sampai di tempat yang kekal, langit baru, bumi baru, yang sana apa? Gabruk, hancur semuanya. Dan titik perjalanan kita adalah kekekalan itu loh, ujung itu loh. Bisa dihukum kekal kok nanti. Hati-hati, jangan binasa. Karena itu hiduplah. Oleh karena itu untuk hidup kekal, bisnis 70-80 tahun di dunia ini, udahlah ayo. Umur kita kan cuma sekitar segitu aja ya. 70 pun orang bilang kalau kita sampai 70, lebih dari 70 ya sudahlah. Mulai badan bengkak-bengkok segala macam ya. Saya kemarin waktu ingat waktu kita di Ancol. Lagi acara itu ya, kita kan lagi main-main bola gitu. Saya main bola nih. Saya pikir ya otak saya ini udah menggocek orang nih. Jadi waktu si Kenan ngambil dari kaki saya, gila bolanya udah lari. Padahal otakku kupikir aku ngelego mereka. Otak sama kaki udah gak sejalan seorang, gak kompak lagi. Udah beda kita kawan kan. Kalau dulu kan kita main sambil mikir, kita gocek, lari gitu, begitu ya. Baru saya pikir, gila loh. Terlambat amat ini kaki. Otak saya udah satu dari sini ke sini ke sini. Udah mikirnya 2-3 langkah kan. Tapi kaki belum jalan-jalan juga. Mau bergerak berat amat. Terlambat, saudara. Bolanya udah kemana-mana. Baru sadar, bola udah gak di kaki. Gila ya. Saya pecandu bola, saya suka bola. Jadi saya gak bisa membayangkan bola itu lari dari kaki saya. Tapi memang saya udah gak bisa lagi sekencang itu. Ya, saya bayang-bayangin aja semua itu. Tackling apa? Cobalah saya tackling. Selesai tackling ya tanah kusir lah. Ayah, iya gak bisa loh. Ya, itu pulang itu saya rasa bengah loh. Gara-gara cuma keseneng main bola ikut-ikutan. Kenceng rasanya di sini. Ya. Cuma namanya pendeta kan tidak boleh keluh kesah ya. Kelihatan segar terus. Padahal udah berat rasanya. Pengen gembira. Tapi memang gak boleh lagi lari. Saya naik sepeda itu sudah. Kalau sudah kena gajrukan, berasa loh di pinggang. Kalau dulu kita set gitu ya. Mau begini udah ngeri duluan nih, jatuh ambruk nanti. Jadi antara bayangan sama kemampuan itu udah gak sejalan. Tubuh makin berkurang. Oke, ini masih kenceng nih. Maunya masih banyak nih. Indah gak ngimbangin nih. Berapa rapuhnya manusia. Bayangkan kalau kau hidup 90 tahun ya. Ditiup angin goyang. Itu sepoi-sepoi. Apalagi angin ribut. Habislah kita. Anak-anak bingung. Mama mana? Mama udah ketiup angin. Waduh, nyangkut di jemuran lagi. Waduh. Akhirnya mau mimpi apa kau 90 lebih. Mama mertua saya lebih dari 90. Ya. Kalau datang anak-anak ngomong, saya jujur aja saya dekat coba dengerin dia 5 menit. Nanti kalau anak ngomong balik lagi. Balik lagi. Saya 2 kali balik juga udah gak kuat. Jujur aja karena saya orang berpikir cepat terus ke depan terus gitu ya. Maka orang kalau berpikir lambat maaf ya, bukan saya sombong atau apa. Kadang-kadang saya juga gak kuat kalau mesti muter-muter. Mungkin itu kelemahan saya. Jadi kalau orang berpikir lambat saya agak sulit. Jadi saya mesti waduh nyiksa diri saya betul-betul tuh. Pelan-pelan. Cenderungnya kadang-kadang jadi marah. Jadi saya pikir-pikir apalah kehebatan kita yang tidak punya kelemahan. Hah? Ternyata kemampuan berpikir cepat ini pun bisa jadi malapetaka. Enggak bisa selalu bisa cepat menyesuaikan diri, memahami orang lain. Ironis ya. Jadi saya pikir-pikir apa keunggulan kita? Sangat rentan, saudara. Yeah. Tadi pagi saya sharing, saya udah pernah cerita juga ya. Satu bapak, oh umur berapa? Saya udah 85 atau 83. Eh hebat ya, apaan? Om udah hitung-hitung teman om tinggal 5. Ngomongnya, baru saya plak. Iya sih, kalau umur 80 meninggal kan berarti udah pada mati temennya ya, dia udah 85 ya. Udah lewat kan, sisa 5 lagi. Tahu siapa duluan, buset. Enggak tahu siapa duluan. Lah kalau dia duluan masih enak, ada temennya 4 datangin. Lah kalau dia belakangan, ngedatangin dulu, terakhir kagak ada lagi temen. Tinggal sendiri, mau bunuh diri enggak boleh. Melanjutkan perjalanan susah. Ngomong sama anak enggak nyambung, sama cucu apalagi. Malah petaka itu, cucu ini kan cuma manis kalau waktu masih kecil kan. Kita gendong-gendong, habis itu bikin susah itu. Ayo cucu sini, ah oma ditinggal. Udah tinggal omanya ngomong-ngomong. Kita mau ikut dia main, ayo oma main. Neneknya suruh main, jungkir balik lah. Mana bisa. Akhirnya anak mau cucu mau gembira pun malah petaka kita itu. Jadi susah kita kan. Gendong opa, buset. Mau gendong gimana? Ya, saya kalau gendong anak-anak ngukur. Kalau anaknya pantar masih enak saya gendong. Anaknya Jamie udah mulai agak masalah saya. Ya. Wah, kalau makin gemuk lagi, udah kok gendong enggak ya? Gue ngeri juga ya bisa gendong enggak ya? Takutnya saya gendong sayanya enggak kuat jatuh lalu dia ikut jatuh kan kawat ya. Dulu saya banyak anak-anak saya gendong, saya paling senang anak-anak saya taruh di kepala. Sekarang jujur aja saya enggak berani udah. Taruh sini tuh anak jatuh masih masalah gue lagi. Udah gak berani lagi taruh kemarinya. Karena saya problem. Rentan kan? Tapi saya suka apa kata Paulus. Memang tubuh jasmani kami merosot. Tapi tubuh rohani kami naik terus. Wih, itu hidup luar biasa ya. Waduh saya baru menemukan. Iya, itulah hidup yang sesungguhnya. Maka perjalanan waktu itu berbeda sekali. Konsepnya itu mesti kita pahami betul. Ya. Itu sebab perjalanan waktu kita menjadi satu perjalanan yang perlu kita pikirkan. Bergerak menuju kekekalan, semua akan tertinggal dan habis. Itu sebab tidak ada duka dalam hidup ini. Itu cuma fenomenanya. Suka, duka, sakit, sehat. Itu cuma fenomena. Aktualnya apa? Kekal. Itu nomenanya. Kekal. Mati ke sorga. Kekal. Kini kita tempuh jalan ke surga. Masa depan kita bahagia. Waduh tubuh makin lemah ini, udah makin payah ini. Suka-suka encok. Kena angin udah ngilu. Yes. Tapi tubuh rohani terus terupgrade. Makin ngerti kehendak Tuhan. Sehingga seperti Paulus bilang. Adapun hidupku ini bukan aku lagi. Tapi Kristus di dalamku. Aku hidup di dalam iman kepada anak Allah. Strong point. Kita harus menggapai ke sana dalam perjalanan waktu. Karena itu jangan terlalu cengeng, saudara. Oleh karena itu kecengengan kita patut kita diskusikan dengan diri kita. Ya, pergumulan, persoalan, bahkan sakit pun, kesulitan. Ayo bangun, jalan. Berkelahilah, jangan takut. Ya, ini pertandingan kita, ini pertarungan kita. Selamat menjalani waktu. Dalam misteri yang tak mudah. Tapi jangan pernah mau menyerah. Jadilah pemenang. Karena bukan kau yang bertanding. Tuhan di dalammu. Memang jadi persoalan. Kalau Tuhan tidak di dalammu. Itulah pertandingan yang sejati. Kita dan Tuhan, persekutuan kita itu kayak apa. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Saya stop sampai di sini, kita masuk dalam ruang diskusi. Karena ini seminar. Yang baru pertama kali datang, ya kita selalu ada waktu untuk bertanya-jawab. Yang mau tanya silakan. Kalau mau jawab juga silakan. Tapi jangan tanya sendiri, jawab sendiri ya. Ntar saya bingung saya suruh ngapain. Oke, silakan angkat tangan. Siapa duluan? Mari. Jangan segan-segan saudara. Saudara setuju boleh, enggak setuju boleh. Tapi kalau enggak tahu ya enggak apa-apa. Enggak usah nanya ya. Kenapa enggak nanya? Saya enggak tahu apa yang saya mau tanya, Pak. Kenapa enggak tahu? Saya juga enggak tahu Bapak ngomong apa. Nah, kalau itu enggak tahu lah aku ayo minta aku lah minta ampun sama Tuhan kali ya. Ayo, silakan. Mari-mari kita mulai. Ini saya sisakan banyak lubang saudara untuk saudara bisa masuk dan mengorek-ngorek gitu ya. Karena ini memang akhirnya hidup ini kita jalani kok tiap hari. Ya, masa saudara kan pasti bergumul ya. Kok gini, kalau gini gimana? Kok ada gini, kok gini? Aduh, tiap hari itu teman kita itu. Silakan. Jangan keraskan hatimu. Ajukanlah pertanyaanmu. Mari, siapa yang mau mulai? Ya, sebelah kanan. Oke Pak Bikmin, saya mau bertanya. Saya kan belajar fisika, saya itu pernah dapat teori kalau misalkan kita bisa melebihi kecepatan cahaya, kita itu bisa balik ke masa lampau. Itu pertanyaan saya, bagaimana Bapak menanggapi pernyataan tersebut? Soalnya kalau misalkan kita lebih dari kecepatan cahaya, kita itu bisa ngejar masa lalu. Habis itu, saya pernah melihat di Google itu suatu foto diambil dari Museum Kanada. Lalu saya lihat di sana pada saat di zoom, itu pada tahun 40 itu ada orang yang pegang kamera SLR dengan jaket kulit. Padahal kalau misalkan kita kilas waktu ke belakang, kita lihat tahun 40 itu nggak mungkin ada kamera SLR dan jaket kulit. Habis itu Pak, yang untuk perjalanan waktu linear ini kan tentang kekekalan kan Pak, karena kita berpikir dari awal kekekalan. Sedangkan kalau misalkan dari awal, kalau kekekalan itu tidak melekat ke kita, kita mau gimana kita tahu kalau ini waktu linear. Nah, habis itu apa perbedaan orang yang belum terikat dengan kekekalan dengan yang sudah terikat? Oke. Okay. Okay, terima kasih. Pertanyaanmu dikit tapi banyak. Pertama, time tracks memang jadi satu konsep yang dikembangkan dalam film-film banyak fiksi. Kita bisa kembali ke masa lalu, ada mesin pengutar waktu. Kalau kita bisa lebih cepat bergerak dari kecepatan cahaya. Dari sini ke matahari, dari sini ke bintang, dari sini ke planet lain, sudah gak bisa dihitung kecepatan berapa kilometer per jam. Tahun cahaya. Manusia baru sampai ke bulan, yang memang paling dekat dengan bumi. Manusia juga belum pernah bisa menguasai bulan. Sementara bumi sudah mulai parah. Agak unik juga ya, kalau kita dreamnya hebat. Maka apa yang dikatakan dalam teori fisika adalah sebuah teori, bukan fakta. Itu dulu. Ya, ingat itu teori, bukan fakta. Stephen Hawking membuat sebuah teori. Lalu dia berkesimpulan tidak perlu Tuhan untuk memahami alam ini. Memang betul-betul alam ini terjadi dari sebuah kejutan besar, di mana peluang ada. Dan kejutan itu selalu tidak terduga. Itu dia menerjemahkan tentang hidupnya dalam orasinya di umur 70 kemarin kan. Bagaimana dia sejak kecil, umur 30 dia sudah lumpuh total, dia 32. Bayangkan dari 32 lumpuh total sampai umur 70 berkarya hebat. Banyak orang Kristen sehat total, karyanya payah. Memalukan dengan si Polokis. Jadi saya waktu saya ber 70, gila. Gua mau lumpuh mau apapun gak bakal mau kalah gitu. Dia gak bisa ngomong kan. Udah pakai mesin semua, komputer. Sehingga dari analog itu mesti keluar jadi bentuk digital. Bagaimana orang bisa memperhatikan itu. Nah, kemudian kalau kita pergi melihat, ternyata apa yang dikatakan di dalam semua teori adalah teori. Teori menjawab teori sebelumnya. Tapi faktanya enggak gitu enggak? Enggak. Semua berangkat dari sebuah fenomena. Yang jadi problem, siapa yang pernah kembali ke masa lalu? Nobody. Yeah. Hakikat yang kedua, dunia ini bergerak. Bumi kita bergerak. Dulu subur, sekarang enggak subur. Terlalu banyak yang kita temukan. Dulu gunung, sekarang jadi lembah. Hilang kan ya. Apakah gunung itu pindah? Ilmu bumi bilang lain lagi. Jadi antara disiplin ilmu dengan satu disiplin ilmu berkembang berbeda sekali. Ambil contoh lagi. Kita ngeliat statistik. Dalam teori statistik, penduduk bumi dulu dikit, makin hari makin tambah dan bertumbuh. Ya kan ya? Di mana yang sedikit? Enggak ada lagi. Terus bergerak maju. Kenapa enggak diberhentiin? Ayo kita kembali aja, kita bawa dunia ini kan. Kembali ke tahun 20 deh. Jadi tanahnya agak lempeng gitu, agak dikit ya. Lalu kita hidupnya darurat lagi zaman dulu kan. Ah, kamera enggak ada, apa enggak ada. Tapi otak kita tahu ada kamera, kira-kira gitu ya. Jangankan jauh-jauh, ternyata manusia tidak bisa pernah menginjakkan kakinya di bulan tanpa alat. Berjalan seperti berjalan di bumi, karena enggak ada gaya tarik bumi di sana. Artinya, ada fakta-fakta yang dengan segera berbeda, betapa terbatas rentannya kita. Tetapi kan manusia terbukti sampai ke bulan, Pak. Betul kata Tuhan, taklukkan bumi dan segala isinya. Taklukkan semua ciptaan Tuhan. Tuhan beri potensi pada kita, sayang. Nah, ini teori teologi kita. Keunggulan kehebatan yang Tuhan kasih untuk menaklukkan bumi, kita buat mau menaklukkan Tuhan. Tingga teori sains tidak ada yang perlu digelisahkan. Karena satu, belum ada pun bukti akurat terhadap apa yang dikatakan. Sama seperti makhluk UFO, piring terbang. Semua kan masih serba fenomenal. Belum ada akuratisa bahwa itu betul. Itu sebab Amerika pun yang sudah sangat maju NASA-nya tetap mesti berhati-hati membuat statementnya. Itu masih kelompok-kelompok parsial. Tetapi yang memang jadi bahaya, kata-kata yang penuh kuasa, kau nonton film, what you see is the truth. Itu yang jadi gawat kan? Kita nonton film, dengar orang ngomong, kita anggap itu kebenaran. Sama kayak teori evolusi. Ya, saya sih pertanyaan tolol aja saya ajukan. Walaupun sekarang gap design jadi problem. Karena teori evolusi kan dari air, laut, merayap, merangkak, jalan, terbang. Kan bisa begitu. Ternyata binatang merayap dan terbang, desain daripada struktur tulangnya beda bumi langit. Gimana evolusinya? Dengan teori dihitung ya. Gak nyambung tuh. Nah itu gap design. Ya. Dan yang paling mudah kalau kita dari monyet, dari kera yang paling pintar sekalipun, lalu kita jadi manusia. Ya. Saya belum tahu manusia evolusinya apa ya. Jadi apa? Kan ada dong ya, monyet jadi manusia kan. Kalau evolusi gak berhenti, manusia jadi apa? Kenapa gak ada contohnya? Paling enggak kan manusia yang 5 miliar tahun lalu ya. Kita ketemu kayak di mana kayak. Wah ini yang 5 miliar tahun lalu udah evolusi sekarang jadi ini misalnya. Kenapa enggak? Ada logika-logika sederhana. Tetapi yang menarik, semua fenomena di dalam alam ditemukan, direkonstruksi. Nah ini yang kita mesti ngerti. Misalnya, pernah enggak dinosaurus ditemukan utuh? Halo? Enggak pernah. Cukup satu tulangnya kamu temukan, kamu rekayasa bentuknya ini dinosaurus, ini apa pemakan daun itu apa? Pokoknya sitorus dan segala macam lah itu. Ya. Udah susah aku lagi ngingetin. Apa rus-rus semua kan? Itu kan direkayasa bentuknya. Nanti tulang ini. Padahal sebongkah itu dengan hitungan ini tulang punggung nih. Jenisnya gini, bisa jadi enggak? Mungkin itu tulang punggung binatang, tapi bisa jadi tulang tangan orang misalnya. 1001 masih argumentasi yang belum terjawab. Tetapi Alkitab menarik. Ada Leviathan, ada binatang hebat, ada yang mengeluarkan api dari mulutnya. Kitab Ayub mencatat itu. Alkitab tidak menyembunyikan itu. Ada ikan raja yang disebut yang memakan siunus. Yang kita sebut dengan ikan paus misalnya kan. Ya, berapa besarnya itu? Sampai siunus bisa masuk ke dalam perut ikan dan hidup. Nah, kisah dan cerita ini Alkitab mencatat. Tetapi waktu dia musnah, ternyata kita juga setuju kan ya, ada binatang langka ya, yang dulu banyak sekarang langka. Ayo, bagaimana menceritakan itu? Ternyata ada yang punah loh. Ada kepunahan kok. Kalau evolusi tidak ada kepunahan. Karena dia akan berevolusi terus. Mau jadi apa, jadi apa, jadi apa, jadi apa. Nah itu sebab saudara yang kekasih, terlalu banyak misteri di sana. Tetapi kita menjawab, seperti 1 + 1 = 2, bagaimana membuktikan tidak 2? Saya akan jawab, fisika bukan matematika. Bahkan matematika pun perlu iman. 10 / 2 berapa? 10 / 5 berapa? Kalau angka pembagi berbeda, hasilnya sama apa beda? Halo? Pasti enggak? Pasti enggak? Makanya disebut ilmu? Oke, tahu ini? Tidak terhingga. Bagi 100 berapa? Bagi 1000? Bagi 5000? Ah, kurang ajar kau. Tadi kau bilang kalau angkanya ku ganti pembaginya, kau bilang beda hasilnya. Kenapa sama hasilnya? Halo? Hah? Kenapa? Berimanlah. Memang itu hasilnya. Karena matematika kalau diteruskan memang betul, tidak terhingga. Memang betul itu. Karena siapa yang bisa ngitung itu? Itulah kebesaran Tuhan dalam matematika. Atom itu kan kecil ya. Neutron ketemu apa namanya? Proton ya. Proton. Bisa dilihat mata enggak? Hah? Enggak bisa. Mesti pakai apa? Mikroskop kan? Tapi kalau kena cahaya dia kelihatan enggak? Lo mau pakai mikroskop juga ada, begitu cahaya ada, hilang. Karena dia hilang dalam cahaya. Tapi ada enggak? Berimanlah. Saya ngomong sama beberapa orang ahli fisika juga, saya coba menguji tahu. Oh gitu ya? Iya Pak, tapi sebetulnya memang ada sih bagian-bagian yang kalau Bapak tanya gitu saya juga jadi bingung. Cuman kalau di fisika diterusin, ya kita jelasin begini nih. Tapi begitu ada pertanyaan teologis menggugatnya, langsung repot juga. Akhirnya, seberapa percaya kita pada teori itu. Ya, maka revitalis waktu yang ditatakan oleh Einstein kan fenomenanya begini. Kalau orang percepatan transportasi, saya masih bisa ngerti. Panas badan dikirim, maybe. Kayak apa namanya itu? Star Trek. Kagak perlu lagi naik mobil ntar ya. Jangan naik Innova, percuma. Naik S-Class, percuma. Rolls Royce, enggak ada artinya itu. Naik tabung aja, syuk, langsung pindah. Ya, ke Papua 2 detik, syuk, nyampe panasnya. Cicak, ditangkap di sana. Panas badan saya bisa ditangkap, bisa diukur jadi seperti ini. Tapi hologram. True-nya di mana ya? Sebetulnya apa bedanya kalau kita konsep sekarang begini. Kita bisa conference enggak, telekonferensi dengan Amerika sekarang? Bisa ya ngobrol pada saat yang samaan kan? Itu kalau dirubah sistem itu lalu masuk di chip di dalam otak kita, bisa enggak? Maybe bisa. One day bisa aja begitu ya. Jadi kita pakai kacamata atau pakai apa, semuanya terjadi telekonferensi. Kita akan pindah. Seakan-akan. Semua tergapai. Tapi hakikat diri pasti ada di satu tempat. Bagaimana momen transportasi itu? Nah teknologi memungkinkan percepatan dan kedekatan. Sama seperti orang tidak kelihatan, saya teropong. Kelihatan enggak? Tetap saya enggak bisa pegang. Tapi kelihatan loh. Tetap saya gak bisa ngomong, jaraknya jauh. Tapi kaca ini menolong saya. Bayangkan kedekatan itu kalau dikembangkan ya, lalu ada bahasa kita berkomunikasi. Ya, namanya seluler kan, wireless. Kita bisa ngomong by phone tanpa kabel. Itu kan teknologi-teknologi yang kalau dikumpulkan kan bisa hebat ya. Tetapi ingat lagi, tetap saja kita terpisah. Fisik itu tidak terinteraksi. Nah, karena itu pada waktu dimensi waktu yang dipahami oleh siapa namanya Einstein begini teorinya. Kalau kita pikir, sekarang jam berapa di sini? Hah? 12. Sekarang saya tanya, di dunia jam berapa sekarang? Jadi dunia bumi ini jam berapa sekarang? Jam 2? Tergantung bagiannya. Jadi jam berapa sebetulnya? Di Amerika sekarang apa? Malam. Di sini? Siang. Jadi sebetulnya dunia ini siang apa malam? Halo? Berapa hebatnya Tuhan ya. Tapi bisa enggak kita ngomong pada saat bersamaan? Sebetulnya waktu kita dengan Amerika beda apa enggak? Beda dalam bacaan jam kita, tapi tidak dalam perangkap Tuhan. Karena Tuhan ngeliat dari atas semuanya kok bumi kelihatan. Jadi enggak ada beda. Enggak ada kiri, enggak ada kanan, depan, belakang tuh. Di depan dia semua kok. Tapi karena kita di sini, kita enggak lihat sana. Sana enggak lihat sini. Akibatnya kita ke bagian matahari, namanya siang. Kalau matahari menyinari bagian sini, bagian sana enggak. Kan bumi bulat nih, di sini kena cut, ya terang, di sini enggak gelap, itu kan. Tetapi saat itu kita bisa ngomong sama-sama, bisa, di waktu yang sama. Baru kita tanya sederhana, sebetulnya bumi itu kalau satu waktu, waktunya jam berapa sih? Lalu kita tarik kan dari garis GMT, kamu di titik mana nih? Kamu sebelah mana? Kalau sebelah sini jam segini, jam segini, jam segini, kan begitu bergerak terus. Ya, nah jadi kembali lagi, tidak ada jawaban akurat. Sama seperti tidak ada pertanyaan akurat. Karena pertanyaan fisika tadi adalah hipotesa. Segala dokumen-dokumentasi yang ditunjukkan, foto-foto yang dikatakan, itu diyakini menjadi sebuah keyakinan. Ya. Oh ini ada ketemu begini, ketemu begitu. Pembuktiannya kayak apa bahwa itu memang itu. Kalau sesuatu bisa dipoto, bisa dipegang enggak? Mestinya bisa dipegang. Kan teori sederhana ya. Tapi ternyata enggak. Yang kedua, jadi ingat tadi ya, ini antara hipotesa dan hipotesa ya. Ini pertanyaan tidak akurat dan jawaban pun tidak jadi akurat. Karena ini adalah kemungkinan. Alkitab membicara dan menangkap kemungkinan itu, tapi memang memberikan batasan-batasan. Oke. Tapi kalau soal menguasai bumi, ilmu, Tuhan sendiri udah ngomong, taklukkanlah bumi, kuasailah. Mestinya orang Kristen itu orang pintar-pintar, gak boleh bodoh. Bagaimana mau menguasai bumi kalau bodoh? Betul ya? Yang kedua, kalau orang terikat dengan kekekalan, sama gak terikat? Sebetulnya semua orang terikat dengan kekekalan, ada hidup. Mati pun di kekekalan, tapi itu namanya kebinasaan. Sehingga perjalanan hidup ini bukan nothing. Tapi betul-betul satu perjalanan menuju titik. Titik mana? Mati yang kekal itu atau hidup yang kekal itu. Sehingga dalam titik inilah muncul pertanggungjawaban yang serius. Maka bisnis hidup kita adalah bisnis yang sangat serius. Karena bisnis hidup 70-80 tahun menentukan apa? Kekekalan. Modal yang kita keluarin 50 juta, 100 juta. Kalau dikelola baik-baik bisa untung 1 miliar. Maka jangan main-main dengan modal itu. Kalau hilang, habis lu. Sepeser pun kagak sisa. Ngutang iya. Sehingga logika inilah yang kita kemudian melihat bagaimana titik itu. Nah muncul persoalan. Siapa yang pernah kekekalan? Orang fisika kan bisa tanya ya. Emang lu pernah mati, pernah kekekalan? Sederhana kan ya? Mari kita jawab lagi dengan sederhana juga. Saya selalu bilang tidak mudah percaya Allah ada. Gak mudah ya? Tapi jauh lebih sulit untuk percaya Allah tidak ada. Allah tidak ada evolusi. Semua terjadi serba kejutan. Mendadak. Big Bang. Ledakan besar, kekosongan, tapi lucu, ledakan mendadak bisa keteraturan. Aneh juga ya, bagaimana mau menjelaskan itu? Kenapa teratur sekali perputaran antara matahari dan bumi, jaraknya rapi, lain ini rapi dan seterusnya. Tetap saja jadi misteri. Kalau yang ngatur Tuhan, iya ya, memang Tuhan hebat. Tapi siapa yang pernah lihat Tuhan? Memang gak gampang untuk percaya Tuhan ada. Tapi lebih mudah percaya dia ada ketimbang bilang dia gak ada. Filosofi kan? Karena memang Tuhan bukan matematik. Dia bukan objek yang bisa kita bawa ke labor atau ke laboratorium ya. Untuk dites dan diuji. Memang dia bukan itu. Yang kedua. Coba mulai bayangkan. Kalian punya uang. Di kantong 20 miliar. Banyak gak? Halo? Bayangkan ya. Kamu mau beli apa dengan 20 miliar? Halo? Beli banyak, beli ini, beli itu ya. Oke, sekarang saya mau minta dari pikiran kamu tadi yang 20 miliar, kasih saya dong 20 juta. Halo? Kasih saya dong 20 juta, ada gak 20 jutanya? Hah? Karena di pikiranmu tuh, antara fakta 20 miliar di pikiran dan fakta adanya, sama apa enggak? Padahal di pikiran lagi numpuk nih 20 miliar nih. Ya, saya kira-kira gambarin si Stephen Hawking begitulah. Karena debat juga kan gak selesai ya. Ya gitu aja. Dia berhak untuk memikirkan itu. Karena itulah kompetisi. Jadilah garam dan terang. Maka dalam waktu kita mesti membuktikan. Sejauh mana keunggulan hidup kita dari hidup orang yang ilmunya luar biasa. Yang bilang Tuhan gak ada itu. Ya, tetapi harus perhatikan. All truth is God truth. Seluruh kebenaran adalah kebenaran Allah. Ilmu yang benar pasti akan membawa kita kembali pada Tuhan. Saya kasih contoh terakhir. Dunia ini akan meledak enggak? Halo, akan kiamat enggak? Itu dulu agama kan ya. Sekarang sains bilang dunia akan meledak enggak? Halo, sains ilmu pengetahuan percaya enggak ada kiamat? Hah, dari mana kalian tahu? Ilmu pengetahuan percaya ada kiamat? Halo, saya bukan bicara Alkitab, saya bicara ilmu pengetahuan. Hah? Halo? Nah, udah mulai bingung ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Dulu orang sains ngejek orang beragama. Omong kosong itu kiamat. Suku Maya waktu dibilang bahwa 2012 akan jadi kiamat, langsung mereka bilang itu Western thinker. Itu bukan pikiran suku Maya. Kami akan melihat soal kebebasan yang besar, tapi bukan kiamat. Memang itu kerjanya Hollywood. Mengangkat idenya orang suku Maya dimasukkan ke apa namanya ke dunia internet, ke dunia maya, jadi diskusi di mana-mana, langsung dia produksi filmnya. Itu kerjaan Hollywood dari dulu. Sayang orang Kristen korbannya. Kita ini dodol semua, jadi barang mainan semua. Mereka mengangkat isu hebat. Itu Hollywood. Ya, kita ini jadi barang recehan. Nah, saya kembali. Nah, pada waktu kita memikirkan pemikiran-pemikiran seperti begitu, ya, ada kan pergerakan apa namanya waktu tadi, maka suku Maya ngeliat kita nggak percaya itu. Nah sekarang kembali, dulu saintik nggak percaya ada kiamat, tetapi 20-30 tahun terakhir, khususnya tahun 2000, ketika memasuki era yang disebut milenium apa 3 ya, maka itu menjadi era yang dipikirkan oleh para saintik. Kelompok Budapest adalah 60 apa 120 orang pinter sedunia, segala macam ahli, fisika apa segala macam, ekonomi, kumpul itu selalu disebut kelompok Budapest. Mereka kumpul di Budapest pada waktu itu mau merumuskan untuk tahun 2000. Jadi sebelumnya 95-an apa mereka ketemu untuk melihat 2000. Ironis, sekarang ketemu argumen yang jungkir balik sama sekali. Ternyata dunia akan makin miskin, gak bisa makin kaya. Kenapa? Karena jumlah orang akan bertambah, jumlah kerjaan akan berkurang. Jumlah orang akan bertambah, jumlah makanan akan berkurang. Karena banyak yang makan dari bumi yang sama. Buminya kan gak bengkak ya. Masa gara orang tambah terus buminya tambah gede? Enggak. Segitu-segitu juga. Akhirnya sesudah dihitung itu yang disebut masuk global warming. Maka mereka menghitung bagaimana efek bola kaca, rumah kaca. Jadi kalau kemudian manusia bertambah penduduknya, maka bertambah tempat tinggalnya. Pertama, hutan dibabat dulu. Gak cukup, nanti kalau semua gundul kan panas ya. Laut direklah. Masih 2050 kita akan menjadi 8, sekian M dari 6, sekian. 2100 akan menjadi 10, sekian. Dengan hitungan konservatif, rata-rata orang melahirkan 1/4 anak. Jadi bukan satu anak lagi, bukan KB dua anak lagi. 1/4. Ya. Jadi 4 keluarga cuma satu yang punya anak satu gitu. Nah ini percepatannya. Kemudian akibatnya apa? Karena ini laut direklamasi, sirkulasi hawa berkurang, hutan dibabat, paru-paru dunia merengek ini sekarang, jadi tuberkulos dunia ini. Gak mampu lagi, sementara penduduk gak bisa dikurangi. Lalu bumi harus kita gali untuk mengambil minyak bumi, tambang segala macam. Kering kerontang lah bumi ini, gede buprak hitungannya antara 2 juta sampai 2 miliar tahun lagi. Bumi ini akan pecah. Evolusi dari ketidakteraturan menuju keteraturan. Padahal kita dari keteraturan menuju ketidakteraturan. Kacau semuanya karena gaya hidup manusia. Ini penemuan kelompok Budapest. Jadi ilmu itu memang kalau diadu-adu ya antara fisika sama statistik apa ini enggak tentu satu jalan. Tetapi publikasi dunia hebat sekali. Nah ini memang menggelitik kita saudara ya. Nah oleh karena itu saya harap anak-anak muda ya seperti kamu belajar fisika terus belajar. Tapi jangan fisikanya aja, teologinya juga. Makanya jangan pernah absen tiap minggu ya. Dengerin Pak Bingman terus. Kita belajar, kita lihat. Dan ini mengagumkan. Itu sebab akhirnya saintik ngakuin orang Kristen betul. Tapi gak bilang Kristen betul ya. Artinya dengan statement dia bumi akan meledak. Sama aja dia ngakui. Tapi katanya 2 juta atau 2 miliar tahun Pak. Gak pedulilah. Tuhan juga bilang kok gak ada satu orang pun yang. Jadi dia cocok lah itu. Dia kan juga kira-kira. Menarik ya. Sehingga kalau kita ngelihat di dalam gradasi perdebatan teologi dan sains. Dari 60-an sampai kemari banyak sekali perubahan. Akhirnya tanpa sadar sains ngakuin kebenaran Alkitab. Tapi mereka gak bilang Alkitab ya. Sayangnya, sayangnya, sayangnya, sayangnya. Orang Kristen kurang ajar betul-betul. Tidak cinta lagi pada kesetiaan kebenaran. Makanya khotbah selalu apa? Bim salabim, sakit sembuh, miskin kaya. Itu melulu yang dikhotbahin. Tidak lagi kekayaan alam semesta yang Tuhan percayakan. Yang mesti kita bongkar dan bagaimana hidup yang semestinya. Nah, isu-isu itu berkurang, ya. Tetapkan hatimu. Belajar fisika baik-baik. Jadi pendeta nanti, ya. Karena aku gak keburu belajar fisika. Terlalu dikit. Si Kenan itu anak saya suruh dia. Nanti ngambil teknik, ya. Logika kuat. Terus saya mau dia, saya bilang ambil filsafat dulu. Nanti atau fisika sebelum kamu masuk ke teologi. Jadi dia kerja terus ini. Saya mau bekali apa yang saya tahu. Supaya dia bisa pikirin punya bekal yang kuat. Karena nanti fisika adalah ketuhanan yang baru nanti. Yes. Tetapi sebetulnya ada dua yang jadi big boss dalam dunia sains itu fisika, tapi dalam dunia apa agama psikologi. Psikologi sekarang jadi tuhan yang baru. Filsafat udah minggir nih. Teologi udah lama dikotakin. Jadi waktu filsafat berkembang, teologi dari bungkus simpen. Filsafat gila-gilaan. Sekarang filsafat udah mulai dibungkus, psikologi gila-gilaan. Positive thinking, power of mind is a so all psikologi. Nah di sebelah sains ini, fisika, matematika dipinggirkan semua. Sekarang fisika udah mulai muncul. Wah, jadi dewa baru. Nah, perkelahiannya seru kan? Seru sekali. Maka kita harus belajar fisika sama psikologi. Ya, tapi fisika saya juga tahu hanya garis besar karena saya perlu untuk merekonstruksi pemikirannya saja. Ya, maka anak-anak yang belajar itu perlu, tapi teologinya tolong diperkuat. Ya, itu penting sekali ya. Sehingga kita bisa tidak kejebak. Oke, good point. Dimulai dari anak muda. Ada yang tua yang mau bertanya? Atau yang tua bilang, udahlah Pak, kami udah dekat mau mati nih. Ngapain lagi mempertanyakan segala sesuatu? Cukuplah. Beri kami kekuatan penghiburan. Oke, sebelah kiri saya. Good. Ya. Tadi pagi juga agak panjang ya, karena tanya-jawab. Gak apa-apa ya. Selamat siang Pak Pendeta. Ya, siang. Saya mau nanya, saya kan dari jurusan manajemen. Ya. Kalau konsep waktu bisa dibikin kayak konsep manajemen kan berarti semuanya bisa hidup kekal. Bisa. Apa itu manajemen? Kalau dalam perusahaan kan ada suatu konsep yang harus ada langkah-langkahnya. Berarti dibikin konsep berarti ada satu pembukuan yang bisa, kalau manajemen pasti ilmu pasti. Jadi ya, kita harus proses bikin konsep dulu sebelum perusahaan melangkah, pasti jatuhnya kan pasti. Bisa enggak untuk kita ke jalan Tuhan, kita untuk proses sendiri apa? Konsep waktu bisa dibikin seperti konsep manajemen. Kita manajemen itu cuma mengaudit apa yang ada. Dia tidak bisa mendesain sesuatu untuk ada. Kita bikin planning, silakan saja. Tapi tingkat planning kita kan gak pernah 100%. Kalau 100% pasti bukan plan. Saya mau jualan 100 juta, lalu laku 100 juta. It's not the plan. Itu bukan planning yang bagus itu. Memang lu udah tahu ada orang mau belanja 100 juta. Maka lu target 100 juta, omong kosong itu. Planning adalah 90%. Udah good itu kan? Over kalau sampai 110, wah kita over dapat, omong kosong. Berarti lu kagak tahu bikin planning. Saya dimarahin bos saya kalau kelebihan. Waduh, kita mulai belajar bikin planning. Waduh, gak gampang ya. Kalau over lu bodoh banget. Maka deket. Kenapa? Manajemen pun tahu, dia gak pasti. Kira-kira kalau orang dilatih begini, produknya pegawai berpengetahuan, pegawai. Tapi gak selalu. Paulus jujur, apa yang kupikirkan baik, tidak itu yang kulakukan. Apa yang aku gak suka, justru itu aku kerjakan. Taulah aku, tubuhku ini tubuh berdosa. Jiwaku melayani Allah. Tapi dia sedang tidak dualistik ya. Dia mau mengatakan betapa manusia hidup dalam ketidakpastian. Hanya satu yang bisa bikin pasti. Kalau dia terus berpegang dengan Tuhan itu. Waduh, hebat ya. Itu sebab dalam teori manajemen pun gak bisa tangkap apapun. Sekarang kasih tahu kalkulasi bagaimana supaya kita bisa makan, tidur, dan seterusnya. Siapa yang bisa menghitung? Kemarin peristiwa Katrina San Francisco. Tahun berapa itu? Enggak ada yang tahu ya. Memang kalian enggak pernah pusing dengan bencana ya. Toh ya, penting kan bukan kami yang kena kan gitu kan. Tuhan terima kasih, banjir di sebelah kami. Puji Tuhan, rumah kami enggak. Haleluya, haleluya. Ah, itu orang Kristen kira-kira doanya ya. Manajemen banjir sudah siap-siap di Amerika. Tahu, udah dihitung semua nih. Udah bikin persiapan. Begitu diatasi, kecelek semua. Datang 3 kali lipat lebih besar dari yang diduga. Siapa yang tahu cuaca? DKI ngomong mau menangani banjir, mari berdebat sama saya. Saya bisa, saya enggak ahli ya, tapi saya berani berdebat. Akan tunjukkan betapa tidak. Omong kosong itu. Baru rob sedikit air Priok gelombang naik, udah banjir itu. Aku lagi ngitung-ngitung berapa kilometer, rumahku kan tanah tinggi. Dan aku berdoa, Tuhan tanah, dalam nama Yesus, stop, stop, stop, kira-kira begitu. Dalam, stop, stop, sampai Kemayoran sajalah, jangan sampai kemana. Saya gak tahu berapa lama lagi kira-kira air tanah tinggi itu bisa dipakai. Ya, saya pikir sedikit lagi air laut sudah akan nyampe tuh. Mestinya sih sudah ya, saya belum pernah bawa ke lab sih. Kelapa Gading kan sudah. Maka kalau di Kelapa Gading kita nyuci mobil pakai air tanah, siap-siap aja cepat keropos mobil. Terus kalau udah dari karat kemerah-merahan. Ya, kemarin mobil saya agak barit ujungnya, saya agak curiga air di tempat saya. Ya. Sebenarnya saya lagi pengen mau, enggak ada siapa yang mau bantu saya datang ke rumah saya ya. Ambil air, bawa ke pump nanti tolong tes. Ya. Untung riset, karena memang kita, Jakarta sudah turun nih. Apa susahnya ngitung ini? Siapa yang enggak bisa ngitung itu semua? Saintik banyak ini mana-mana ya. Ternyata Amerika jebol, semua jebol, semua jebol. Ada satu hal yang enggak bisa di-manage, apa? Yourself. Siapa yang memakai energi paling besar di kolong langit ini? Amerika. Siapa yang teriak hati-hati dengan energi? Amerika, kurang ajar itu. Mobilnya besar-besar, energinya besar-besar. Yang make paling banyak dia. Sekarang hasil bumi disimpan di perutnya dia itu. Minyak dia enggak dia kutak-katik. Kita suruh eksplorasi kemana-mana, dia buka usahanya, masuk ke Timur Tengah, ke Indonesia. Habis kita nanti beli sama dia. Ada satu yang gak bisa di-manage manusia dirinya sendiri. Gila ya. Akhirnya saya pikir-pikir, musuh paling besar itu benar, kita. Maka saya setuju juga ketika Gandhi berkata, walaupun kalimat itu bukan kalimat baru, Alkitab juga sudah mengatakan ya, tetapi dalam bahasa nasionalnya. Jangan mimpi kau mengubah dunia ini, ubahlah dirimu kalau kau mau mengubah sesuatu. Tapi kalimat itu udah klasik sebetulnya. Cuma biasalah dalam histori kan Gandhi yang dianggap mengucapkan. Jauh sebelum Gandhi udah ada kalimat itu. Namanya penguasaan diri. Sangkal diri. Itu konsep Kristen yang paling hebat. Nah, selama itu gak tercapai, gak ada manajemen yang bagus. Manajemen yang paling bagus itu di Alkitab. Makan berapa? Secukupnya. Ayo berapa yang cukup? Kita sudah merusak lebih dari cukup. Di Amerika menghabiskan 50 miliar US dollar every year, tiap tahun. 50 miliar US dollar. Apa? Membuang makanan yang tidak termakan. Karena mereka kan ada paket, ada expired date. Taruh di kulkas, enggak kemakan, buang, buang, buang. Amerika kan paling gila begituan. Kalau kita kan tidak ya, dalam nama Yesus. Masuk aja, masuklah. Apapun dalam nama Tuhan, sembuh itu nanti kan kira-kira begitu. Maka biskuit udah expired date 2011 pun masih dimakan 2012. 3 bulan mungkin, 6 bulan masih oke. Itu pun tergantung produk siapa. Tapi udah rawan kan. Tapi kita masih dijual di supermarket, masih ada. Itu Indonesia. Nah, jadi Amerika membuang 50 miliar US dollar. Bagaimana dunia ini gak akan miskin? Pertanyaannya, bisa gak Amerika berubah? Kamu pelajarin, ajarin dia manajerin apa-apa. Sampai mati pun gak akan. Karena sudah jadi habit. Ngeri ya? Itu sebab Alkitab itu menarik. Semua akan menuju kepada titik nadirnya. Hancur. Ilmu apa yang kurang? Gak pernah cukup. Sekarang orang bilang, Pak nanti bisa sintetik air. Silakan air sintetik. Jadi kalau kita minum 1 gelas gini, cukup setetes nanti. Karena sintetis masuk, cepluk langsung ya beres. Sorry ya, kalau hidup 5 tahun, 6 tahun, saya gak tahu lagi 70% badan kita ini air. Lalu hidupnya setetes, setetes, sintetis, jadi apa kita nanti? Gak jelas. Gak jelas nanti jadi apa. Ya, kayak apa. Nah itu adalah sebuah fakta bagaimana pergumulan tidak mudah. Menarik ya. Jadi kalau kita ngelihat semuanya, akhirnya kita mesti memahami betapa besarnya Tuhan itu. Maka teori manajemen pun ajas kemungkinan yang coba berusaha mendekati kebenaran. Itu sebab dalam teologi pun begitu, berteologi gak ada yang 100% benar. Mendekati kebenaran yang Tuhan mau. Nah tinggal antara argumentasi kita dan argumentasi lawan kita adu. Mana yang paling argumentatif. Menarik. Ya. Nah itu yang kita mesti gumuli. Clear ya? Oke, okay, good. Udah? Sekarang begini nih, udah 2 ke-11 ini, yuk apa boleh buat. 2 terakhir ya. Baca 1 lah. Terus belakang 1 ya. Izin bertanya Pak Pendeta. Saya ada beberapa statement yang saya tangkap dari omongan Pak Pendeta. Yang pertama, seperti omongan zaman dahulu, untuk memberi nama, dia sudah tahu ke depannya seperti apa. Kemudian Nabi Hosea, Pak Pendeta berkata, dia sudah tahu tentang kehancuran Israel. Nah itu yang statement yang pertama. Yang kedua, itu berarti nasib ya Pak. Jadi kita sudah tahu kedepannya ditentukan oleh Tuhan seperti itu. Kemudian saya juga percaya bahwa tujuan hidup kita sendiri itu ditentukan oleh kita sendiri. Jadi ke depan itu tanpa kita berusaha, tanpa kita berdoa dan berusaha, kita tidak tahu tujuan hidup kita mau seperti apa. Apakah kita malas-malas nanti hidup kita seperti ini? Apakah kita berusaha dengan sungguh-sungguh, hidup kita akan baik. Kemudian yang ketiga, seperti Bapak Pendeta bilang, hidup itu analisa. Jadi Amerika tahu banjir ke depan seperti ini. Itu kan sebuah analisa. Dia tidak tahu kebenaran dari Tuhan, dia tidak tahu, dia hanya menganalisa segala sesuatu, oh ke depan seperti ini. Seperti kehancuran bumi oleh para fisikawan bahwa 7 jutaan tahun lagi, kan kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Nah, saya ingin tanyakan, bagaimana pandangan umat Kristen untuk 3 statement itu? Apa yang benar, apa kemudian, apa ada statement sendiri dari umat Kristen tentang masa depan itu sendiri, karena kita berbicara tentang waktu dan tujuan hidup. Selesai, Pak. Oke. Hidup adalah Kristen absolutely paradox. Paradoks ya, ini yang selalu kata kalian perhatikan, dua hal bertolak belakang tapi dua-duanya benar. Hidup Kristen bukan nasib, Kristen tidak mengenal istilah nasib. Kok jadi tukang beca? Udah nasib, takdir, gak ada itu. Takdir cuma satu, keselamatan. Tuhan menakdirkan seseorang selamat apa tidak. Kristen, begitu kau percaya, begitu kau bertobat, kau diberi kapital. Kerjakan. Aku akan pergi, kata si majikan. Ini satu talenta, kau pegang dua talenta, yang satu pegang lima. Lima jadi berapa? 10. Maksi teologi. Teologi maksimal. Dua jadi 4. Yang dua gak disuruh 10 kan? Tapi yang satu tetap satu. Aku tahu kau menuai, di mana kau tidak menanam kau kejam. Ngamuklah Tuhan, kurang ajar kau, sudah kau tahu aku kejam, gak kau tanam lagi. Orang Batak saja sudah habis kau, apalagi aku, habis dia. Hajar! Gak tanggung jawab kan? Tanggung jawab kau pada hidupmu. Terserah Tuhan, Tuhan mau apa? Gak bisa! Kamu harus tanggung jawab. Kau mau jadi apa? Tetapi kau tidak bisa mau-maumu. Aku mau ini. Kasih ruang. Emang Tuhan mau begitu enggak? Persoalannya kita enggak tahu Tuhan mau kita apa. Paling tidak hari ini yang kau tahu itu. Besok digiring Tuhan, dipimpin. Saya enggak pernah dari kecil mau jadi pendeta. Enggak kebayang. Karena paling benci aku sama guru sekolah minggu. Di sekolah minggu pun kerja aku main judinya dulu. Jadi kalau pokok doa mungkin aku termasuk pokok doa yang memberatkan guru sekolah minggu lah kan. Nakal kita. Ya, mama itu dulu kalau pasti kasih uang jajan supaya kita ke gereja. Tapi kalau ke gereja uang jajan ini, mama selalu kasih ekstra. Kalau kau ke gereja dapat nonton matine show namanya. Film minggu siang itu ya. Bawalah uang ini. Karena mau dikasih nonton. Kalau enggak itu enggak ke gereja aku. Agak malas kan. Jadi rajin laku ke gereja sampai juara. Dapat Alkitab hadiahnya. Tapi karena uang film. Tapi mama aku ini hebat juga ya. Kalau saya pikir-pikir sekarang ya. Cara dia itu salah loh. Tapi hebat lu saya jadi pendeta. Kagak ngerti juga tuh. Ya. Nah jadi kalau saya pergi nonton, saya gak pernah lewat pintu depan. Pasti pintu samping. Ketok-ketok udah diatur itu kan. Tiket 100 perak, kita ngasih 20 perak. Masuk dari samping kan. Film main dibuka pintu masuk. Pintu keluar buat kita masuk. Zaman dulu kan kita begitu. Ketagihan saya nonton. Nakal ya. Jadi saya gak pengen jadi pendeta. Kok jadi pendeta? Saya pengen jadi pengusaha, saya kerja. Tapi makin jalan-jalan, sometimes gak tahu di titik mana, berprogres, namanya progresif. Pak, kita ketemu nih, Tuhan mau saya kesini. Itu sebab tiap langkahmu, berjalanlah bersama siapa. Jangan patok harimu akan begini, kau boleh punya cita-cita. Tapi kau tidak bisa menutup rencana Tuhan. Tapi kau tidak mungkin mengerti rencana Tuhan penuh, karena berjalan dalam waktu. Paradoks kan, kau mesti punya planning, tapi kau siap juga di plan Tuhan. Kan menarik. Karena kita mesti menyesuaikan planning kita sama dia maunya apa. Nah ini paradoks berjalan dalam hidup kita. Jadi tidak ada nasib, tidak ada takdir. Kita tanggung jawab, yes. Berhasil, harus. Maksi teologi. Maka kerja keraslah. Alkitab mengatakan, siapa yang malas, belajar sama semut. Yang tidak mau kerja, jangan dikasih makan. Jelas ayatnya kan? Jadi Kristen membuat kita tahan banting. Gak ada Tuhan minta ini, minta itu, langsung beres semua. No. Tetapi kalau kau kerja ada aturan main. Berkeringatlah. Jangan keringat orang kau makan. Menarik ya. Maka siapa yang pulang dengan keringatnya, dia akan membawa kebahagiaan dalam rumahnya. Dia menemukan istrinya seperti pokok anggur. Dan anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun. Itulah laki-laki yang takut akan Tuhan. Keren. Ya? Jadi dinamika hidup kita terus berjalan. Ya, kita mesti bikin planning, bikin rencana. Tuhan aku mau bikin gini, gereja mau ini. Tapi itu mau Tuhan gak? Belum tentu. Berproses. Karena kita terbatas. Untuk mengerti kehendak dia gak terbatas. Nah pergumulan inilah yang penting dari hari ke hari, hari ke hari. Itu sebab kenapa? Kita disebut berdoalah kapan? Hah? Berdoalah setiap saat kan? Gimana kita mau doa setiap saat? Masa ngomong terus Pak? Bukan disuruh ngomong. Artinya hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh terputus. Luar biasa ya. Begitu lengah dikit kita bisa hilang dari track itu. Kita capek cita-cita kita. Ternyata bisa jadi itu kebencian Tuhan. Sampai Tuhan ambrukan kita kan. Baru kembali lagi sama Tuhan. Jangan sampai. Makanya step, step. Tuhan mau apa? Terus bergerak ya. Dinamika hidup itu. Nah itulah keunikan, keunggulan hidup orang Kristen. Misteri tapi dijamin Tuhan. Menarik gak? Kamu mesti cari misteri itu. supaya dia tidak jadi misteri. Tapi begitu kau bisa memecah misteri, misteri baru datang lagi. Dan itulah terus hidup. Makanya ada pengharapan. Tuhan akan tolong kita. Clear ya? Oke, good. Yang terakhir tadi siapa? Oke, ini terakhir. Yang lain gak boleh nanya lagi ya. Anugerah sudah selesai. Shalom Bapak. Ya. Ya, di sini yang saya tanyakan tadi mengenai Bapak bilang kan masa depan anak yang sudah direncanakan orang tua itu adalah masa lalu dari anak sendiri. Nah, kemudian kalau di sini saya masih kurang jelas mengenai perumpamaan itu tadi. Sedangkan saya mungkin ambil satu contoh dari dalam keluarga saya. Ibu saya merencanakan, kemudian berdoa untuk Tuhan bahwa kakak saya ke depannya namanya John Wesley harus menjadi hamba Tuhan. Itu rencana dari, rencana dan visi misi dari orang tua. Nah, ke depannya akhirnya kakak saya setelah lulus itu tes tentara, tes apapun tapi tidak lulus. Akhirnya saat tes di Harvest, di Pokarawaci dia lulus. Nah, di sini akhirnya sekarang kakak saya mungkin ya sudah lulus alumni dari Harvard sendiri. Apakah itu bisa dikatakan sebagai masa lalu dari anak? Jadi saya belum mengerti dengan jelas tadi. Kemudian untuk konsep Allah dengan Tuhan Yesus sendiri. Apakah itu juga bisa dikatakan itu masa lalu dari Tuhan Yesus? Sedangkan Allah sudah merencanakan untuk saat Yesus dikirimkan ke saat datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia itu, mungkin itu juga saya belum begitu pahami. Oke. Ya, terima kasih. Yang pertama yang disebut masa depan kita orang tua adalah masa lalu anak. Maksudnya begini, bukan orang tua dua terus dia jadi apa, gak ada hubungan. Saya berharap satu waktu saya punya mobil mewah misalnya. Saya gak punya Mercy, saya pengen punya Mercy. Tapi gak kesampaian, mati saya. Anak saya startnya justru di Mercy. Karena pada zaman dia Mercy itu udah murah, gajinya udah gede. Dia beli Mercy, tapi dia mimpi nanti mau pakai lagi helikopter. Dia mati gak keburu beli helikopter. Tapi anaknya dia, cucu saya, bisa beli helikopter. Itu namanya. Karena waktu bergerak, kita berhenti di depan. Anak baru mulai jalan. Nangkap ya? Jadi masa depan kita, itu masa lalu buat anak. Nangkap? Tapi masa depan anak kita, masa lalu lagi buat anak dia. Kalau gitu siapa yang mau bangga? Kau bilang ini masa depan? Itu masa lalu anakmu. Andai kata kau hidup, kau akan dengar. Bapak, mama, aku gak ada yang naik mobil. Kami anak-anaknya sekarang naik mobil. Pasti dia ngamimi. Dulu mungkin dia pikir satu waktu bisa beli mobil ya. Kagak kebeli-kebeli itu sampai Tuhan panggil. Kita startnya dengan mobil. Tapi tinggal mobil A mau jadi mobil B. Kira-kira kan begitu ya. Mati gak kesampaian juga jadi mobil B. Anak kita startnya mobil B. Karena memang progres kan. Bergerak ke depan. Sehingga yang mau dikatakan kebanggaan manusia bersifat apa? Sementara tertelan waktu. Apa yang mau dibanggakan? Nah kalau soal doa tadi, saya mungkin juga tadi belum jawab yang pertama. Orang tua punya keinginan dalam, bagus. Yang saya lagi bilang, seringkali orang mengasih nama tanpa sebuah pergumulan yang serius. Ya, mestinya kita orang Kristen kalau punya anak bertanggung jawab. Mendoakan anak itu punya kerinduan. Ya. Tetapi kerinduan kan tidak berhenti. Bagaimana membawa dia menuju saat titik itu. Nah jatuh bangun panjang itu selalu menjadi satu perjalanan. Sama seperti Agustinus. Agustinus itu anak nakal. Mamanya pengen sekali dia kenal Tuhan. Berdoa terus. Monica. Siang malam dia doa, nangis air mata. Suaminya sendiri memang orang kafir. Tapi kemudian Agustinus bertobat. Jadi the blueprint teologi abad ke-5. Ya. 400 sekian pada waktu itu masanya. Dia jadi orang yang luar biasa. Itu doa Monica. Nah, kalau doa mama memang pengen kakak kamu jadi apa namanya? Hamba Tuhan, tidak ada hubungannya dengan masa lalu, masa depan. Enggak. Itu kita lagi bicara waktu. Tapi itu adalah kerinduan yang didoakan, kiranya anak ini seperti ini. Nah, tiap orang-orang beriman itu melihat gejala situasi apa yang ada, itu menjadi jeritannya. Itu adalah permohonan. Ya Tuhan, jadilah. Tapi bukan kehendak Tuhan yang, apa bukan kehendak kita kan? Kehendak Tuhan yang jadi. Nah pengujian itu terjadi. Ya. Nah itu yang kita mesti lihat. Saya gak tahu, tapi kalau saya rasa mama saya sendiri gak terlalu suka saya jadi pendeta. Karena dia gak ngomong, tapi saya tahu waktu saya lepas seluruh bisnis saya, kayaknya dia kurang happy. Nah, itu start pertama. Ya. Saya tahu dia kurang happy, dia lebih suka saya terus berusaha dalam kerja saya. ya mungkin memberi nilai plus. Tapi begitu saya jadi pendeta, kayaknya dia apa, tapi dia diem terus. Saya tahu rasa itu. Ya, walaupun the last ketika dia apa mau Tuhan panggil, ada banyak hal yang dia ucapkan, kalimat yang jadi luar biasa juga buat kita. Ya. Nah, ini yang kita mesti pahami, misteri itu. Nah, saya ambil contoh satu lagi, ya. Banyak orang tua yang mau anaknya menjadi pendeta. Saya enggak tahu waktu saya ngomong pribadi dengan almarhum Joni Sembiring, Bang Joni Sembiring pada tahu lah ya. Itu kan tokoh. Ya bukan lagi bilang Jakarta ya, udah Indonesia lah itu ya. Orang ngeri berurusan sama dia kira-kira kan gitu. Jadi dia bilang satu waktu sama saya gini. Waktu itu kita ada acara Natal, saya suruh Bang baca ayat ya. Iyalah Dek, dan sambil ngomong-ngomong dia bilang, "Kau tahu, bapakku dulu mau aku jadi pendeta." Itu terus itu diomongin, terus didoakan. Ya. Terus itu kerinduannya sampai dia meninggal. Aku pun kadang-kadang pikir, iya gitu. Tapi ya enggak pernah kesampaian jadi pendeta kan. Sampai kemudian peristiwa kematiannya yang mengenaskan. Ya, kepalanya itu melintir. Ada suntikan. Ya, suntikan itu yang mematikan. Pada waktu itu cukup geger, saya coba merenung kerinduan orang tua yang begitu mendalam. Tapi saya kemudian berpikir lagi, saudara. Ketika kerinduan orang tua itu terpenuhi dan tidak terpenuhi, apakah kemudian itu jadi final, dia didengar apa tidak didengar Tuhan? Ada masih misteri sisa ya, yang kita gak ngerti lagi. Sehingga apapun yang jadi kerinduan kita, mari kita naikkan. Tapi iya apa tidak, Tuhan yang tahu kebenaran. Nah kita berjalan di situ. Dinamika orang beriman itu sangat dinamis. Unik ya. Kita gak bisa mencap gini. Maka orang bilang, saya berdoa, terus dapat gini, dapat gitu. Please. Jangan jengkal Tuhan. Ya. Tetapi terus berjalan, jangan berhenti ikut Tuhan. Itu yang menarik. Itu yang membuat kita, kalau saya bilang kadang-kadang kayak sesak napas. Aduh, kok gak beres ya? Kok gak mulus ya? Aduh, udah 5 tahun loh. Mungkin 10 tahun. Kenapa rupanya? Tuhan lagi bentuk kita. Seringkali permohonan kita jadi proses pembentukan kita. Ya, saya rindu anak saya jadi pendeta. Ya, saya rindu dia mewarisi pemikiran-pemikiran saya. Iya apa enggak? Saya juga enggak tahu. Tapi saya tahu kewajiban saya. Saya mau jadi apa dia? Kalau model apa? Saya mesti tunjukkan model itu. Saya mesti tanamkan prinsip itu. Kan gitu ya. Nah, ini jadi pergumulan serius lagi. Jadi enggak sekedar mau sebuah keinginan. Jadi enggak? Tuhan yang tahu. Jangan-jangan lebih hebat dari saya. Atau mungkin tidak seperti saya. I don't know. It's not my business. Bisnis saya lakukan. Nanti anak saya urusan Tuhan lagi, dia mau bikin seperti apa. Tapi kita harus punya rencana tadi. Punya keinginan tadi, kita jalani ya. Inilah menariknya hidup kita. Oleh karena itu menyikapi perjalanan waktu di dalam perjalanan kita. Ayo kita hati-hati, saudara. Jangan sampai kau kemudian bilang kecewa. Percuma deh ikut Tuhan, Pak, percuma gini, aku gak mau lagi. Kalian akan rugi besar. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Selamat makan siang. Yang nyaman nanti ya. Tapi sembari makan siang, sembari mikir lah ya. Ini makan siang terakhir, apa bukan gitu. Artinya takutlah hidup. Suatu waktu bisa jadi makan siang terakhir kan. Maka makan siang pun kau bijaklah. Memikirkan kebenaran itu. Rancanglah. Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa.